Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأبار من يبوني مجاكنا الله سبحانه وتعالى أجينا شكر kepada الله سبحانه وتعالى kali memberikan kesempatan bisa kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang panduan akidah Ahlussunnah Jamaah, yaitu oleh Syekh Profesor Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Tak lupa pula salam-salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menuntun kita untuk berjalan di atas sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah sampai tentang pembahasan beriman kepada Rasul. Dan pada majlis yang lalu kita sudah menjelaskan poin-poin yang berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Kemudian kita tinggal hanya membaca aja apa yang dijelaskan oleh Syekh sedikit di sini. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang beriman kepada Imam Bilqutub, beriman dengan kitab-kitab suci. Setelah bukan halamannya kebalik itu. Beriman kepada Rasul. Berikutnya pembahasannya adalah adalah ilmu nubuwah. Ya, dalil-dalil kenabian. Dalil kenabian kemudian setelah itu diantaranya mukjizat yang terbesar adalah Quran. Baik, kita lanjutkan menjelaskan tentang apa yang kemarin kita jelaskan poin-poin dalam beriman kepada Rasul. Kita sebutkan definisi Nabi dan definisi Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul, kemudian apa saja bagian-bagiannya yang harus kita imani dengan Rasul. Ya, baik. Beriman kepada Rasul, kata beliau, adalah salah satu dari rukun iman, karena Rasul adalah merupakan para Rasul itu adalah merupakan perantara antara Allah dan para makhluknya dalam menyampaikan risalahnya dan juga untuk menaikkan hujah-hujahnya kepada makhluk. Dan beriman dengan Rasul itu adalah mempercayai risalah mereka, mempercayai dan mengakui kenabian mereka, bahwa mereka adalah benar-benar ya utusan dari Allah SWT. Wa annahum shadiquna bima akhbaru bihi anillah, bahwa mereka adalah jujur menyampaikan apa yang telah Allah berikan atau apa yang Allah beritahu kepada mereka, ya, bahwa benar-benar mereka itu adalah utusan Allah SWT. Kemudian juga telah menjelaskan kita bahwa mereka telah menyampaikan risalah mereka dengan sesempurna mungkin, ya, sempurna-sempurnanya, dan telah menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang tidak pantas, tidak layak untuk mereka untuk hal perkara tidak pantas untuk mereka tinggalkan mengetahuinya. Kemudian berikutnya sebutkan dalil beriman dengan Rasul, ini juga sudah berlalu kita sebutkan kemarin di antara surat Al-Baqarah ayat 137. Dalil tentang wajib beriman kepada Rasul, surat Al-Baqarah ayat 137. Laisal birra an tuwallu antuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman dengan Allah, bukanlah suatu kebaikan itu engkau memilihkan wajahmu ke timur dan ke barat. Tetapi kebaikan itu ya adalah engkau beriman dengan Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitab suci dan para nabi. Nah, ini yang para nabi ini dalil tentang menunjukkan tentang rukun iman. Yang enam, pernah kita jelaskan juga di dalam ayat hanya disebutkan hanya enam dari rukun iman, beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab suci dan para nabi. Dan sudah kita jelaskan bahwa iman kepada takdir baik dan buruk itu adalah ikut kepada beriman kepada Allah. Berikutnya dalil yang lain tentang wajibnya beriman kepada Rasul adalah akhir surah Al-Baqarah 285. Amana Rasul lima unzila ilaihi min rabbih. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Semuanya beriman ya. Amana Rasul lima unzila ilaihi wal mu'minun ya. Kullun amana billah. Rasul itu beriman dengan apa yang turun kepada mereka, juga orang beriman. Semuanya mereka beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitab suci dan para rasul, dan kami tidak membedakan. La nufarriqu baina ahadin minar rusul. Ya, kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul itu. Nah, ini oleh sebab itu barang siapa yang kafir dengan salah seorang rasul saja, maka sama dia telah kafir dengan semua rasul. Karena tidak boleh membeda-bedakan beriman dengan rasul itu. Dan telah kita rinci pada kuasa yang lalu bahwa beriman kepada para anbiya yang lalu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah iman al-ijmali, mengakui mereka itu sebagai seorang rasul ya, dan mereka telah menyempurnakan segala ajaran yang diwahyukan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat mereka. Adapun beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah iman yang tafsili. Apa maksud iman tafsili? Iman secara rinci, benar-benar mengetahui dan mengamalkan segala ajaran bahwa Rasulullah SAW. Akan tetapi adapun beriman kita kepada rasul sebelumnya, itu tidak memotivasi kita untuk menjalankan ajaran yang mereka bawa. Kenapa? Karena syariat mereka telah dimansukh oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Ini salah satu dalil tadi, tidak boleh membeda-bedakan iman dan rasul. Kenapa? Karena mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 150-151. Yaitu innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ya wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang yang kafir dengan Allah dan para rasulnya. Nah, ini lawan, yaitu kalau tadi adalah pengakuan orang beriman di antara pengakuan iman mereka kepada Allah, para malaikat, suci, para akhirat dan kepada rasul. Sekarang adalah Allah memberitakan orang yang kafir dengan Allah dan rasulnya dan ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Nah, ini bantahan bagi para orang-orang ahli kitab yang mereka mengatakan beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, akan tetapi mereka tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya mereka itu telah kafir dengan risalah Nabi mereka itu sendiri. Kenapa? Karena para Nabi mereka telah memberitakan tentang risalah Muhammad SAW. Nah, ketika mereka tidak mau beriman saat diutus Nabi Muhammad SAW, mereka telah mengkufuri Nabi mereka sendiri karena mendustakan berita yang telah dibawa oleh Nabi mereka sendiri. Baik, kemudian Allah katakan di sana juga ada orang membeda-bedakan. Dia mengatakan beriman kepada Allah dan membeda-bedakan dalam beriman kepada Rasul. Ini juga katakan oleh Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya dan para Rasulnya, dia ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Lalu mereka mengatakan, nu'minu ba'dhum wa nakfuru ba'd. Mereka katakan, kami beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian. Tak bisa. Ya, orang kufur dengan satu ayat dan sebagian Al-Quran, kufur semua Al-Quran. Orang yang mengingkari salah satu kitab suci, sama mengingkari semua kitab suci. Orang yang mengingkari salah seorang nabi, sama mengingkari seluruh nabi. Maka kita dalam beriman kepada kitab suci, itu sudah kita jelaskan sebelumnya, iman kita kepada kitab-kitab suci yang lalu adalah iman ijmali, global, mengakui bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab-kitab kepada nabi sebelumnya. Di antara mereka, di antara kitab tersebut ada yang kita ketahui seperti Taurat, Injil, Zabur, ya. Nah, ini kita akui, tapi bukan berarti kita mengamalkan isinya. Nah, itu. Dan yang kita akui Yang kita iman itu adalah Taurat yang turun kepada Musa, Injil yang turun kepada Isa, bukan Taurat dan Injil yang telah diroboh-roboh oleh pengikutnya. Maka kita meyakini Taurat dan Injil yang ada hari ini di tangan orang Nasara itu tidak ada yang asli. Semuanya telah mengalami perubahan. Nah, mereka mengatakan kami beriman dan sebagian, dan kami sebagian lain. Ini tidak boleh. Ya. Ayat takhir menedat, ayat takhir bayna dari kesabila. Dan ingin mengambil jalan tengah, itu bukan jalan tengah. Ya, mereka ingin mengambil jalan di antara keduanya. Ulaikumul kafir haqqa. Itulah mereka orang-orang benar-benar kafir. Ulaikumul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang benar-benar kafir. Ini enggak boleh beda-bedakan antara Rasul. Maka walaupun orang-orang Nasrani mau mencela Nabi kita Muhammad SAW, kita enggak boleh mencela Isa. Enggak boleh. Ya. Walaupun orang Yahudi mengolok Nabi kita Muhammad SAW, kita enggak boleh mengolok Nabi Isa. Ya. Karena kita wajib memuliakan semua para anbiya. Disinilah keletakan sempurnanya iman umat Muhammad SAW. Di sini letaknya keadilan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membeda-bedakan para nabi, mencintai semua nabi, mencintai semua kitab suci. Adapun orang Yahudi dan Nasrani hanya mencintai sebagian nabi. Berarti mereka kan membeda-bedakan antara nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat ini Allah menggambarkan di mana menggabung antara iman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ya, dan beriman kepada malaikat dan kitab sucinya. Dan Allah menghukum orang yang membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya atau mengatakan beriman sebagian dan kufur sebagiannya adalah kafir-kafir yang sebenarnya. Ya, ulaikumul kafirun haqqa. Mereka itulah orang-orang benar-benar kafir. Mesti mukanya lagi bukan tidak kafir untuk mentakid gitu, untuk membantahkan, ya, ketika mereka mengaku sebagai seorang orang yang beriman, yang beriman kepada Nabi Musa dan Isa, akan tetapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ba'atsu Rasul nikmatan minallah ala basyariyah. Ini yang kemarin kita sebutkan hikmah dan faedah dari beriman kepada Rasul. Ya, asar iman kepada Rasul adalah kita merasakan besar nikmat Allah pada kita. Mengutusnya utusan Allah atau Allah mengutus para Rasul itu merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Kalau bukan karena adanya Allah mengutus para Rasul untuk kita, niscaya hidup kita tidak beda dan hidup dengan binatang. Makan dan minum, tidur dan makan, ya, tidur dan seterusnya. Kebutuhan nafsu dan segala macam itu saja, sehingga manusia ini tidak akan ada bedanya dengan binatang. Tapi Allah SWT dengan rahmat yang luas, sayangnya Allah, Allah memberitahu kepada kita bagaimana keyakinan yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang benar, baik sesama manusia ataupun dengan hubungan kita dengan alam dan makhluk yang lainnya. Maka oleh sebab itu Islamlah yang memiliki ajaran sempurna bagaimana mengatur umatnya berinteraksi dengan segala makhluk yang lain, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya antara muslim dan muslim, bahkan antara kita dengan binatang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita dengan alam diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam ini. Ketika kita mengenal hal itu, menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada agama yang mulia ini. Dan benar-benar yakin kita tidak ada panduan, tidak ada tuntunan, tidak ada metode hidup kecuali hanya Al-Qur'an yang sempurna. Baik, kemudian ya, karena kebutuhan manusia kepada para rasul yaitu lebih besar dari kebutuhan mereka kepada makan dan minum, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya dalam mengenalkan, ini tugas para rasul. Kemarin sudah kita sebutkan. Kalau tak salah kita sebutkan ya, ada berapa tugas Rasul kemarin kita bicarakan? Ada tiga. Pertama, Rasul itu datang mengenalkan Rabb Allah kepada kita. Siapa Allah? Mengenalkan kepada kita sifat-sifat Allah. Menunjukkan kepada kita apa? Dalil-dalil tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi litarifil ibad bi rabbil ibad, mengenalkan makhluk kepada penciptanya dengan dalil-dalil yang sangat sempurna. Tugas kedua para nabi itu adalah ta'rifil ibad bi tariq al-musil ila rabbih. Memperkenalkan kepada para makhluk jalan mereka untuk menuju Tuhan mereka. Nah, itulah ibadah, itulah akidah, itulah syariat. Makanya Al-Quran isinya apa? Dalamnya banyak menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatun lil albab. Itu tanda-tanda menunjukkan tentang ayat-ayat Allah, menunjukkan tentang ayat-ayat dalil-dalil tentang wajibnya terus ibadah kepada Allah, menunjukkan tentang dalil-dalil wajibnya itu dan mengenakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai kekuasaannya. Ya. Kemudian mengenakan kepada kita jalan yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana beribadah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah bagaimana? Nah, melalui ibadah, melalui akhlak, melalui syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, itu memperkenalkan kepada makhluk jalan yang mengantarkan mereka kepada Rabb mereka. Yang ketiga, wazifatul anbiya itu adalah mengenalkan, yaitu kampung halaman, kondisi mereka setelah mereka kembali kepada Rabb mereka, yaitu mengenalkan tentang apa? Hari akhirat. Diperkenalkan, ya, bagaimana kondisi mereka nanti setelah kembali kepada Rabb mereka. Ada surga, ada neraka, bagaimana azab, bagaimana perhitungan amal, segala macamnya. Jadi ada tiga, disebutkan para ulama, ta'riful ibad bi rabbihim, memperkenalkan dan memberitahu kepada, membawa dalil-dalil tentang mengenalkan makhluk ini kepada Rabb mereka. Yang kedua adalah mengenalkan kepada makhluk ini jalan untuk menuju Rabb mereka. Kemudian mengenal kepada mereka, yaitu bagaimana mereka setelah kembali kepada Rabb mereka, yaitu tentang berbagai perkara-perkara hari berhisab. Jadi, nah, cepat atau lambat? Kayaknya pada bengong aja. Taib, ya. Fi ta'rifin billah, nah, maksudnya di situ memperkenalkan mereka kepada Allah, ya, memperkenalkan kepada mereka apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang mudarat bagi mereka, gitu. Memperkenalkan Allah melalui Rasul itu menunjukkan kepada kita tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, makanan yang baik, dan kemudian Allah memperkenalkan kepada kita juga hal-hal yang akan merusak kita, yang bermudarat kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita kata-kata yang akan merusak kita, segala pun akan merusak kita, makanan yang akan merusak kita, itu berkat yang rahmat Allah melalui Rasul diberitahu kita. Nah, kemudian rincian syara'i, rincian tentang beribadah itu bagaimana, berpuasa bagaimana, wal amru wan nahi wal ibahah, mana yang dibolehkan, mana yang diperintahkan, mana yang diharamkan. Wa bayan ma yuhibbullahu wa ma yakrahu, menjelaskan kepada makhluk apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci Allah. Fala sabila ila ma'rifatil illa min jihati rasul, tidak akan mungkin bisa tahu perkara-perkara itu semua kecuali melalui siapa? Melalui Rasul. Apalagi sebut itu kalau ada orang mengatakan syariat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, lalu dia lakukan, dia tahunya oleh siapa? Apakah dia nabi juga? Karena kita tahu ini berpahala, ini tidak dapat pahala, ini berdosa, ini salah, itu melalui Rasul saja. Gak ada jalan lain untuk mengenal ibadah yang baik, ibadah yang benar, nah, kecuali hanya melalui jalan Rasul, bukan reka-reka. Baik. Kemudian fa'inal aqla la yahtadi ila tafsir hadhihi al-umur. Karena akal tidak mungkin untuk mengenal perkara-perkara itu secara rinci. Akal mungkin mengenal secara global. Pamannya sebagian orang jahiliyah kan meninggalkan pamannya perbuatan syirik atau meninggalkan perbuatan zina dan khamar. Karena akalnya menunjukkan ini tidak baik. Tetapi rinciannya, rincian bagaimana harus menikah, bagaimana hubungan, menjalin hubungan antara perempuan laki-laki, rinciannya di mana ada? Itu melalui Rasul, bagaimana proses menikah, bagaimana siapa yang dihalalkan untuk menikahi, siapa yang dihalalkan untuk menikahi, itu melalui syariat bisa tahu kita. Rinciannya. Kemudian rincian mungkin secara akal orang tahu, kan Allah yang ciptakan kita, berarti kan dia aja yang siap diibadati, gitu ya, yang boleh diibadati. Secara akal mungkin saja. Tapi bagaimana proses ibadah itu? Tuntunan-tuntunannya, bagaimana bentuk-bentuknya? Kan itu enggak mungkin melalui akal, itu hanya melalui wahyu. Karena pembahasan ini ada lagi di sana pembahasan oleh orang Al-Kalam ini. Apakah keburukan itu atau kebaikan itu bisa diketahui dengan akal atau melalui wahyu? Di sini ada tiga mazhab. Ada yang mengatakan enggak, mutlak bisa dikenal dengan akal. Ya, itu pendapatnya orang-orang Aqlaniyun, orang-orang Ahli Kalam. Ada lagi mengatakan tidak hanya mengenai wahyu saja. Adapun ahlu sunnah jamaah pendapat ada bagian-bagian yang mungkin dikenal oleh akal, tapi secara global. Tapi untuk mengenal Allah secara tafsir hanya melalui wahyu. Kemudian ini wa in kana dapat yudraku wajud darura ilaiha min haitsul jumlah. Kadang-kadang akal secara global mungkin saja tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nas ummatan wahidatan, fa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala lahumul kitab." Ini yang kemarin pelajaran yang lalu sempat anak salah baca ayatnya, ya kana ummatan wahidatan, kuntum ummatan wahidatan, yang mana kana an-nas ummatan wahidatan. Afwan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ketika kita menyebutkan dalil tentang perbedaan antara nabi dan rasul, dan kita sebutkan perbedaan yang masyhur itu menurut ulama adalah nabi orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul adalah orang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Lalu kita menunjukkan pendapat ini kurang pas. Kenapa? Karena ada dalil menunjukkan rasul pun bertugas nabi pun bertugas menyampaikan wahyu. Lalu kita jelaskan apa definisi yang lebih tepat adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa nabi itu adalah orang yang diutus dengan syariat nabi yang sebelumnya dan diutus untuk memperbarui syariat tersebut. Mana dalil yang menunjukkan bahwa nabi pun bertugas menyampaikan wahyu diturunkan kepada dia? Ini ayat surah Al-Baqarah 213 ini. Waktu itu ana agak lupa awal ayatnya. Ya, awalnya karena ummatan wahidatan. Sebelumnya manusia itu berada di atas tauhid, sebenarnya tafsir Ibnu Abbas, umat yang satu. Tatkala mereka terjadi kesyirikan di masa kaum Nabi Nuh, fa ba'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi yang tugas mereka memberi kabar gembira dan kabar petaka. Di sini disebutkan nabi bertugas memberi kabar gembira, kabar berarti mereka apa? Bertugas menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Sebagian ulama juga mengkata dengan dalil akli, ya, apa faedahnya nabi diberi wahyu kalau bukan untuk disampaikan. Baik. Wa anzalamul kitab, dan Allah turun kepada mereka kitab bil haqqi, dengan kebenaran, ya. Dan ini juga kita sebutkan dalilnya bahwa setiap nabi itu ada yang diberi kitab oleh sebagian besar nabi dan antara nabi itu ada yang diberi kitab, akan tapi kita tidak tahu namanya gitu. Para rasul juga cuma yang dapat kita ketahui adalah hanya empat dari kitab suci yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, kita meyakini Allah juga punya kitab tafsir yang turun kepada nabi yang sebelumnya. Karena ayat ini menyebutkan bahwa Allah juga menurun kepada mereka kitab-kitab suci. Tapi kita tidak tahu apa namanya, ya, berapa jumlah halamannya, kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Yahkuma bainan nasi, agar mereka beri keputusan antara manusia fi makhtalafu fihi, dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian beliau menjelaskan kebutuhan hamba kepada risalah, kepada maksudnya kepada wahyu, kepada tuntunan rasul, lebih besar a'zam bikathir, lebih besar dari butuh seorang orang sakit kepada dokter, gitu kata beliau. Kenapa? Karena yang kalau dokter tidak ada hanya badannya akan rusak, tetapi kalau agak tanpa adanya risalah, yang rusak itu adalah hati. Maka tidak ada kekekalan, tidak ada kehidupan bagi seorang ahli bumi ini kalau seandainya tidak ada yama idama damat damat asar risalah maujudah fihi di wala baqa ila ahli al-ard illa madar. Tidaklah akan hidup di muka bumi ini akan menjadi tenteram, aman, baik kecuali selama ada sisa-sisa risalah terdapat di tengah mereka. Makanya semakin hari, semakin mendekati hari kiamat, kondisi manusia akan semakin jauh dari agama, kondisi manusia akan semakin kacau. Mayat idaman ila syar min qablah. Kama qala Anas bin Malik yang merakan dari Rasulullah walahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang satu zaman kecuali zaman berikutnya akan lebih buruk lagi. Lebih buruk dan lebih buruk lagi. Maka oleh sebab itu, ya, dari hadis itu hendaknya kita mendapat pelajaran bahwa jangan sekali-kali menunda-nunda amal soleh. Selagi kita aman untuk beribadah, beribadahlah secepatnya kepada Allah. Kita tidak tahu besok pagi itu bagaimana kondisi negaranya gitu. Ya, di mana kondisi-kondisi sekarang tiba-tiba ada saja yang berubah secara drastis. Maka oleh sebab itu jangan suka menunda-nunda, termasuk untuk ilmu. Kemarin dalam sebuah kajian kita sebutkan di tempat lain, membahas tentang ciri-ciri hari kiamat, di antaranya diangkatnya ilmu. Bentuk diangkatnya ilmu antara meninggalnya para ulama. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan, menasihatkan, selagi ada orang menyampaikan ilmu kepada kalian, jangan kalian sampai melalaikan. Karena satu saat kalian yang mengucap ilmu, tidak ada lagi orang bisa menjaganya. Maka itu harus ada sikap dari kita. Ketika mendengar hadis-hadis itu, ada yang pesannya yang disampaikan Rasulullah SAW, ini kondisinya akan datang, pasti itu. Maka jangan sampai kalian merugi ketika kondisi itu datang. Ya, jangan kalian sebagai pelaku atau sebagai korban saat kondisi itu datang. Maka berhati-hati, bersiap-siap. Itu tujuannya. Ya. Selagi ada orang membuka masjid ilmu, menyampaikan ilmu, hadirilah. Karena suatu saat nanti kalian belalang muada ke sana sini, tidak ada lagi orang yang mau menyampaikan ilmu. Mungkin saja karena orang berilmu tidak ada, atau karena kondisi yang melarang mereka menyampaikan ilmu. Bisa saja. Ya. Nah, itu di antara faedah-faedah di sini yang tadi kita sebutkan, ya, di mana selama sebesar apa tersebarnya wahyu, risalah para atau ajaran agama di sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman sesuai dengan perhatian mereka terhadap agama. Itu sudah nyata dalam alam ini. Lihat, baik di bangsa manapun saja, di mana kuat agama, pasti rakyatnya tentram, aman, sejahtera. Ya, itu sudah janji Allah begitu. Walau an ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mau bertakwa, Allah berjanji membukakan keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka. Nah, ba'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladziina min qablihim. Ya. Wala yumakkinannahum diinahum alladzii iqtada lahum wa la yubadilanna min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan untuk orang beriman dan orang soleh itu adalah Allah akan jadikan mereka orang berkuasa di muka bumi ini, sebenarnya Allah akan menjadikan orang sebelum mereka orang berkuasa dan akan meneguhkan agama mereka dan mengganti rasa takut mereka menjadi rasa aman. Sampai di mana orang-orang mengamalkan, mempelajari agama yang mulia, maka sebab situ pula lah ya kenyamanan hidupnya bermasyarakat di dalam negara tersebut. Faidatah beratahu salam minal ard, apabila sisa-sisa risalah telah habis muka ini, aqamal qiyamah, itulah hari kiamat. Makanya di salah satu ciri hari kiamat sebuah Rasulullah, saat hari kiamat itu berdiri, tidak ada lagi orang menyebut nama Allah, tidak ada lagi. Ya, terakhir nanti orang yang beriman itu hanya kenal namanya Allah. Coba bayangin. Oleh sebab itu, kiamat itu terjadi di atas manusia yang paling buruk. Kata Rasulullah, inna min syirarin nasi man adarkumus sa'a waladzi takhudun kubur'a wa kubur'a ala masajidah. Orang yang paling buruk isi Allah itu adalah orang yang menemui terjadinya peristiwa kiamat dan orang yang mengambil kubur sebagai tempat beribadah. Itu manusia yang paling buruk menurut Allah, isi Allah SWT. Bagaimana tidak? Dia hidup dalam suasana yang saat gunung-gunung berterbangan, air laut naik ke daratan, ya bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, dia ditimpa bangunan di, wah, kebayangkan bagaimana antum lihat ketika tsunami, air masuk ke daratan, manusia dibolak-balik dengan ombak begitu dalam, itu siksaan yang luar biasa. Ya, mendengar meledaknya matahari, bulan, bintang bertabrakan, itu manusia yang paling buruk. Nah, ketika sudah tidak ada lagi manusia yang baik di dunia ini, saatnya lah kiamat akan datang. Para rasul, ya ini Allah menyebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Ya, yang wajib kita imani. Ya, nah, tadi kemarin sudah sebutkan di antara bagian beriman pada rasul, beriman kepada nama-nama mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa nama mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ya, ada sekitar 25 orang ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini ada yang nama mereka yang terkumpul dalam 15 orang ya. 18 orang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ya ayat 83 sampai 86. Tuh lihat di situ. Surah Al-An'am ya ayat berapa? 83 sampai 86 itu ada sekitar ya 18 nama nabi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayat 83 wa tilka hujjatuna ataina ibrahima ala qaumihi naf'u darajati man syaa ila rabbi inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaq berapa 2 wa yaqub wa qulan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun berapa 10 wa kadzalika nasi muhsinin wa zakaria wa yahya wa isa wa liyasa kullu min as-salihin wa isma'ila wa ilyasa wa liyasa wa yunus wa lut berapa semua 18 itu ada 18 dalam ayat yang apa namanya berturut-turut dari ayat 83 sampai 86 surat Al-An'am ya. Baik. Kemudian ya itu nama-nama mereka ada sekitar 25 orang ya. Kemudian yang tujuh lagi disebutkan dalam ayat-ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang tidak terdapat nama mereka dalam Al-Quran, karena sudah pernah kita sebutkan terdapat dalam sebuah riwayat yang telah ulama dalam mentahsinkannya, bahwa jumlah nabi itu sekitar 124.000 dan jumlah rasul sekitar berapa? 313 orang atau sekian lebih. Baik. Nah, sedangkan yang dikenal hanya 25 orang nama-nama mereka. Bagaimana dengan yang tidak dikenal? Nah, kita beriman secara ijmal. Orang yang tidak disebut nama dalam Al-Quran di mana tersebut, wajib kita beriman secara ijmali, secara global kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahkan rasul sendiri ada yang dikisahkan pada dia, nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak dikisahkan. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 164 dan juga surah Ghafir 87. Dalam surah An-Nisa 164 Allah katakan, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika." Dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad min qablu dari sebelumnya, ini rasul-rasul sebelumnya. Warusulan lamnat sum alaih dan juga rasul-rasul yang belum kami kisahkan kepada kamu. Jadi ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Baik, dalam surat Ghafir Allah sebutkan wa qad arsalna rusulan min qablika. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus rasul sebelum engkau. Minhum man qasasna alaika. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Wa minhum man lamnat sum alaih. Ya, wa minhum man lamnat sum alaih. Di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Ya, nah ini menunjukkan bahwa jumlah nabi itu bukan hanya terbatas dengan apa yang terdapat dalam Quran. Cuma diketahui memang iya. Baik, di sini kata beliau butuh dijelaskan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, perbedaan antara nabi dan rasul yang masyhur kata beliau adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu rasul. Sedangkan nabi kata beliau adalah seorang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Akan tetapi itu sudah kita jawab kemarin bahwa perbedaan ini yang masyhur ini pendapat kurang tepat dan kita sebutkan karena nabi pun disifatkan oleh Allah sementara surat Al-Baqarah ayat berapa tadi 213 itu pun disebutkan mereka juga apa memberikan peringatan. Wa kullu man an-nabi wa rasul yuha ilaihi. Samanya mereka itu semuanya dapat wahyu dari Allah. Tetapi, nah ini yang perbedaan kita sebut kemarin, nabi diutus kepada kaum yang mukmin. Ini perbedaannya. Yumin dengan syariat nabi yang sebelumnya. Jadi sekarang Syekh ini setelah itu mendukung pendapat bahwa nabi itu adalah orang diutus dengan syariat nabi sebelumnya dan kepada kaumnya yang beriman. Sedangkan rasul itu adalah diutus kepada kaum yang musyrik. Nah, itu kebelumnya kita sudah sebutkan perbedaannya. Beliau mencontohkan seperti nabi-nabi Bani Israel. Mereka menyuruh mengamalkan syariat Taurat, maksudnya setelah Nabi Musa. Waqad yuha ila hadim wahyun khas fi kisatin fi qadiyatin muayyana. Tapi seorang nabi bisa saja diberi wahyu khusus dalam qadiyah tertentu, dalam masalah tertentu, kata beliau. Adapun rasul, sesungguhnya mereka diutus kepada kaum kufar, ya, orang yang umat yang kafir. Yad'unahum ila tauhidillah wa ibadati, di mana rasul itu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Qaum yursaluna ila mukhalifina, maka rasul itu diutus kepada orang yang menentang mereka. Maka fayukadzibuhum ba'du, sehingga sebagian umatnya mendustakan dia. Wa rasul afdal minan nabi. Nah, ini sudah kita sebutkan juga, rasul lebih afdal daripada nabi. Dan rasul pun berbeda-beda tingkat keutamaan mereka, kelebihan mereka, kemuliaan mereka. Karena dalam surah Al-Baqarah 253 Allah sebutkan tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ya, rasul-rasul itu ya kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya. Tidak sama. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka Allah ada yang berbicara langsung kepada mereka. Sebagai lagi ada yang Allah angkat derajatnya lebih tinggi. Rasul yang paling afdol adalah ulul azmi. Nah, rasul berarti siapa? Ulul azmi. Yaitu lima orang. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 7 dan juga surah Asy-Syura ayat 13, yaitu Allah sebutkan wa akhadna minan nabiyina mitsaqa wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, itu kami mengambil dari nabi-nabi sumpah mereka, dan juga dari engkau dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa anak Maryam, dan kami mengambil dari mereka yaitu perjanjian yang sangat tegas, mitsaqan ghalidha. Dalam surah Al-Ahzab itu ayat 7. Itu nama-nama para nabi ulul azmi. Ulama juga menyebutkan, para ulama menjelaskan kenapa mereka disamakan ulul azmi. Karena mereka adalah rasul-rasul yang sangat berat menghadapi tantangan kaumnya, dan mereka adalah rasul-rasul yang sangat tangguh dalam kesabarannya. Itu di antara penjelasan ulama. Bayangkan Nabi Nuh, ya, sekian tahun berdakwah, tidak ada yang mengikuti kecuali sangat sedikit sekali. Nabi Ibrahim, ya, maka terjadi di sana Nabi Nuh, itu namanya topan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim bagaimana beliau diusir, dan juga tidak ada yang mengikuti beliau kalau hanya sedikit, bahkan yang beriman itu beliau dan istri beliau saja. Nabi Musa juga melalui tantangan berat melalui Fir'aun. Nabi Isa juga melalui tantangan berat sampai beliau ya diancam dan mau berusaha untuk dibunuh oleh orang Israel. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, mengalami ujian-ujian sangat berat sampai beliau diusir dari Mekah, berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Nah, di antara ulama kenapa mereka sebut ulul azmi, bahkan rasul sendiri diperintah oleh fasbir kama sabar ulul azmi. Kata Allah, sabarlah yang mana sabarnya ulul azmi, yaitu para nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan pentingnya bersabar. Ya. Nah, ulul azmi kenapa dinamakan? Karena mereka pertama beratnya tantangan dakwah yang mereka hadapi, kemudian ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan itu dengan kesabaran. Wallahu a'lam, itu di antara keterangan yang saya ingat bagaimana alasan atau sebab mereka disebut ulul azmi. Dalam surat Asy-Syura, syar'alakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladzina ohayna ilaika wa mawasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, di sini juga disebutkan ya, syar'alakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladzina ohayna ilaika. Ilaika siapa? Muhammad salam. Wa mawasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini kelima nama Nabi ul Azmi di sini terdapat. Surat Surah ayat 13. Baik. Nabi yang ul Azmi yang paling afdal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ul Azmi yang paling afdal itu dua orang, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua orang ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nubuwwat tafadduna, ini kemudian ada masalah yang baru, itu tentang apakah kenabian itu bisa diupayakan dengan cara melakukan ritual gitu. Karena menurut orang filsafat itu kenabian itu adalah bisa diusahakan dengan ritual. Dan ini pula yang merembet ke dalam pemahaman sebagian sufi-sufi yang ekstrim itu. Maka antum lihat dia bertapa gitu ya di gunung dan macam-macam. Dia meninggalkan makan yang enak-enak umpamanya atau meninggalkan tidur segala macam itu. Itu menurut pemaham filsafat itu mensucikan diri dari segala kaitan dunia. Dan mereka memahami ketika mereka terlepas dari segala awak duniawi ya, yaitu kaitan dengan dunia itu kata mereka, maka jiwa mereka menjadi bersih ya, seperti malaikat saat itulah turun dia dapat diangkat menjadi seorang nabi. Itu pemahaman orang filsafat. Kalau kita tahu sufi-sufi itu asal dari pemahaman tasawuf itu banyak diambil dari filsafat. Nah ini yang ingin dibahas oleh Syekh. Maka beliau menjelaskan, kenabian itu adalah tafadhul ikram Allah, adalah keutamaan yang Allah berikan. Tidak bisa itu direncana, diprogram gitu. Tidak bisa diprogram itu. Ya. Nah, wa ikhtiyar min Allah, pilihan dari Allah sendiri. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih ya dari kalangan mereka dan dari manusia itu rasul. Rasul-rasul. Allah milih yastafi. Maka di antara sebutan untuk Rasulullah SAW, Al-Mustafa, dipilih ya. Ini bukan dengan bisa diusahakan ya, agar meluruskan. Nah, karena orang filsafat itu berpandangan demikian bahwa kenabian itu adalah atas usaha yang dilakukan oleh seseorang menjadi nabi katanya, maka oleh itu mereka menganggap Nabi Muhammad itu bukan dapat wahyu tetapi karena dia memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran itu kata dia, maka itu atas usaha yang dia lakukan karena dia bertapa di gua Waira kata mereka begitu. Sehingga menurut mereka ajaran yang dibawanya itu bisa dikoreksi. Bahkan orang filsafat memahami kenabian itu yaitu syai' al-fadhlu minallah, itu adalah melimpahnya ilmu Allah kepada orang tadi itu. Bukan melalui malaikat Jibril yang diwahyukan. Pemahaman-pemahaman ini masih banyak menyebar di kalangan akademisi, mereka banyak yang memahami demikian. Maka mereka tidak mengagungkan Al-Quran, tidak menghormati hukum-hukum Islam itu begitu. Karena mereka berencana merevisi dan menamandemen Al-Quran. Dari sini berangkat pemikiran itu, pemandangan itu berangkat dari sini kalau antum tahu. Karena mereka berada di barat, di sana ada pemahaman barat, pemahaman filsafat terhadap wahyu, terhadap nabi. Biar antum tahu, kenapa mereka pandang begitu Ustaz? Yang penyakitnya di situ, karena mereka tadi membahas, menilai kenabian itu sebagai pandangan filsafat. Maka oleh sebab itu kalau memang begitu, berhak kalau itu pandangan manusia, berhak untuk dikritik. Dan pandangan itu terbatas untuk masa tertentu kata mereka. Nah, di situ berangkatnya biar antum tahu. Jadi pemahaman mereka terhadap wahyu, terhadap kenabian, dari situ mereka itu. Maka orang liberal, sekuler, semacam di sini dia. Itu semua orang filsafat semua. Maka pengertian nabi menurut mereka beda. Nah, itu yang ingin dijelaskan di sini, dibantah hal itu. Kenabian itu bukanlah dengan diusahakan yang bisa dicapai dengan kesungguhan oleh seorang hamba, enggak bisa. Ya. Atau melakukan utakal anwa ibadah tuh melakukan ibadah-ibadah yang berat-berat, ya. Bersusah ibadah enggak bisa. Waqtiham asyaqal ta'an atau melakukan ketaatan-ketaatan yang sulit-sulit gitu. Enggak. Ya. Wada' bi tahdhibin nafsi wa taqil khatir. Ini bukan pula dengan cara menyiksa diri, membersihkan pikiran, ya, membersihkan akhlak. Ritual nafsi itu adalah artinya ritual-ritual. Yang pemuanya dia dalam sebuah kelambu, zikir la ilaha illallah 40 hari gitu, enggak makan, enggak minum gitu ya. Nanti kalau dia sudah teler, dibisikkan oleh setan, maka dia paham itu adalah wahyu yang datang ilham. Ini masih banyak menyebar di sebagai tempat paham-paham begini, ya. Untuk lihat bagaimana kisah-kisah orang mendapatkan keramah-keramah yang disebutkan seperti seseorang wali ya duduk di pinggir kali selama 40 hari lalu dapat keramah. Ini kan itu dari situ semua itu pemahamannya. Masa orang tidak sholat 40 hari, tak sholat Jumat, bisa dia dapat keramah? Di mana keramah, dari mananya? Iya, keramahnya dari setan bukan dari Allah. Karena itu kan ajaran setan, mendengarkan ajaran Allah. Nah, oleh sebab itu masyarakat kita masih banyak tertipu dengan wali-wali begini. Nah, terakhir ada wali yang ngadain uang ya. Coba bayangkan, inilah model-model pemahaman masyarakat kita. Di sinilah pentingnya belajar akidah benar. Kalau tidak, habis dikibulin aja. Ya, duit miliaran habis. Ya kan? Makanya, oleh sebab itu penting. Makanya akidah Islam itu mencerdaskan masyarakat, bukan memperbodoh masyarakat. Sedangkan amalan-amalan bid'ah atau yang dianggap bid'ah hasanah itu semuanya membodohi masyarakat. Ya, semuanya membodohi masyarakat semua. Jika kalian melakukan zikir ini, bersalawat begini, akan dapat pahala begini, begini, begini. Padahal nggak ada dalil dari sunnah. Ah, bermalam-malam, bergoyang-goyang, semacam begitu ya. Karena membodohi masyarakat. Ini coba lihat bagaimana ibadah, ya. Secara akal sehat saja lah ya. Kalau orang pemuda berilmu melihat ibadah-ibadah begitu, masa ibadah begini-begini sih di tengah lapang goyang-goyang apa teriak-teriak begitu, kok bisa? Ibadahnya siapa begitu? Ibadah begitu tuh adanya di zaman jahiliyah dulu atau di luar Islam memang ada. Saya punya penelitian waktu S2 itu, anarasi wasama, larangan terhadap bergoyang dan bernyanyi. Tapi bukan bergoyang nyanyi dangdut maksudnya di situ. Bergoyang dan bernyanyi sebagai media untuk beribadah kepada Allah, itu yang dibahas di situ. Itu sudah lama. Orang bergoyang dan bernyanyi, berdendang-dendang beribadah itu sudah lama ada di tengah Islam, mulai di zaman Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan taraktu ibadah syai'an. Ada sunnah di qaisamuna takbir, yasudun nas anil Qur'an. Aku meninggalkan sesuatu di Baghdad itu, ya, mereka yang dibuat oleh orang-orang zindik kata beliau, mereka menamakannya takbir. Ya, yasuduna, yasudun nas, ya. Untuk mereka menghambat manusia daripada Al-Quran, menjauhkan manusia dari Al-Quran. Nah, at-takbir diberi pengertian oleh Ibnu Nadim itu adalah dengan melantunkan syair-syair zuhud. Nah, saat itu masih belum zikir la ilaha illallah dilantunkan dengan syair. Bukan selawat, tapi syair-syair zuhud itu dijelaskan Ibnu Nadim. Jadi mereka membaca syair zuhud dengan lantunan-lantunan suara yang membuat orang terlena, bahkan ada yang pingsan gitu. Itu sudah lama ada. Di situ dibantah habis-habisan oleh pengarang. Di antaranya menyebutkan, "Wa maka salatu indal baiti illa muka'an wa tasbihah." Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal, tidak adalah salat orang kaum syirikin itu di sisi Ka'bah itu kecuali tepuk-tepuk tangan bersujud, itu ibadah yang tidak dahulu. Dan beliau menyebutkan juga dalilnya lagi adalah ibadah di luar Islam seperti agama Nasrani, apa ibadahnya? Nyanyi kan? Enggak ada ibadah yang bisa enggak seperti itu dulu. Ibadah orang-orang animisme yang atau di hutan-hutan sana ibadahnya apa? Kan kalau mereka mau memanggil arwah atau ada lagi ritual mereka kan itu mukanya dibelang-belangin kemudian nyanyi putar-putar sekitar itu gitu. Itu kan udah lama seperti itu. Oh, itu ada penelitian dan itu dan pengarang ini sebelum saya Islam Temiyah yang menulis itu. Ya. Buku yang saya teliti itu sebelum saya Islam Temiyah. Ya, alhamdulillah buku itu dicetak di Saudi Arabia. Judulnya An-Nahyu 'an Ar-Rasyu Wassama. Sampai hari ini masih belum sempat saya terjemahin. Ada banyak yang minta untuk diterjemahin tapi enggak. Masih belum sempat. Nah, jadi itulah model. Jadi memperbodohi. Perbodoh masyarakat banyak. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, tadi yang kita sebutkan sini begitu pula ya, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang tokoh sufi untuk menjadi mendapatkan keramah umumnya. Jadi mencapai karomah kata mereka wilayah tapi di luar dari ajar Rasulullah. Seperti umpamanya enggak boleh menikah, ya, meninggalkan makan yang enak, menyiksa puasa sekian 40 hari. Ya, itu enggak ada di Islam. Ketika ada 3 orang sahabat bertanya kepada Isi Rasulullah tentang ibadah Rasulullah SAW, ya. Ketika mendengar ibadah Rasulullah luar biasa, mereka melihat ibadah mereka tidak ada apa-apanya. Bagaimana nih Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, dosa sudah diampuni, baik yang berlalu dan akan datang. Begini ibadahnya. Kita aja banyak dosa, gimana ibadah kita tidak ada apa-apa dibanding ibadah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka apa? Mereka mengatakan, saya tidak mau menikah, ingin fokus ibadah. Ya, la atazawwaju nisa. Yang lain apa katanya? Saya akan qiyamul lail, enggak akan tidur. Yang lain mengatakan saya akan puasa, tidak mau berbuka-buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Ya, pemerhati maksudnya paling sama ini orang yang enggak mau ikut sunnah bukan dari Allah, itu kata Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Agama kita tidak seperti itu. Bukan rahbana, gak ada yang menutup rahib-rahib, tidak. Itulah keindahan Islam itu. Ya, bukan menutup keinginan hawa nafsu, tidak juga. Tapi disalurkan sesuai dengan aturan agama itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari, sehingga banyak sekali korban yang kondisi seperti ini, pemaham-pemaham seperti ini. Di mana itu terjadi tadi karena termakan dengan pemaham filsafat. Menurut mereka dengan kondisi itu bisa mencapai tingkat kesucian jiwa, bahkan bisa menjadi wali atau menjadi nabi. Nah itu prosesnya di situ. Kemudian Tabilo menjelaskan bahwa sebagaimana perkataan pendapat orang filsafat, mereka memandang bisanya berusaha untuk menjadi nabi. Haitsu yazumun anna man lazama musyahada, man lazama musyahada. Mereka menganggap orang yang senantiasa musyahada ba'da kamal zahiri, waktu ini senantiasa berusaha dengan berbagai ketaatan yang memaksa dirinya, menyiksa dirinya, melakukan ritual-ritual, ya. Kemudian apa namanya? Kata dia akan suci batinnya, ya. Wataftah basiratu lebih, kemudian dia akan melihat dengan pandangan batinnya, bukan dengan ya pandangan batinnya, maka dia itulah dia siap untuk menerima berbagai informasi-informasi yang gaib. Nah, itu pemahaman filsafat. Mereka memandang kenabian itu, nabi itu istimewa di tiga sisi, kata mereka. Ya, al-hadas. Al-hadas itu adalah kecerdasan luar biasa. Jadi menurut mereka, nabi itu misalnya dapat ilmu-ilmu informasi tentang hal yang gaib karena dia cerdas. Cerdas gitu. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh orang rentalis, ya kan, yang 100 tokoh yang hebat di dunia menjadikan Nabi Muhammad SAW nomor 1. Itu bukan karena dianggap sebagai nabi, tapi dianggap sebagai seorang yang paling hebat. Ya, umat Islam ketika keluar buku itu banyak pula yang bangga-bangga. Ah, ini orang rentalisnya menghargai nabi kita gitu. Dia bukan melihat sebagai nabi, tapi melihat sebagai seorang yang paling cerdas di dunia gitu. Kemudian katanya kuatu takhil. Takhil itu adalah kenapa nabi itu bisa mempengaruhi pengikutnya sehingga dia menggambarkan adanya neraka, adanya surga, adanya aras, adanya suratul muntaha, adanya Allah, adanya malaikat, adanya itu kuat pintar dia menghayalkan gitu. Coba yang kan, adanya hari akhirat, kata mereka itu dia kenapa pintar menghayalkan. Adanya kuatu takhil, yaitu bisa berpengaruh kepada alam, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi alam. Itu yang dikatakan karena mereka ada mujizat. Kenapa bisa tongkat menjadi ular? Ya, kenapa bisa unta keluar dari batu? Kata mereka itu adalah kuatu takdir. Karena dia bisa kekuatan itu mempengaruhi bumi, mempengaruhi alam. Itulah kalau orang nggak tahu ajaran filsafat, ya udah. Itu pemahaman mereka tentang nabi. Tidak mengatakan mujizat itu adalah pemberian dari Allah. Maka oleh sebab itu, karena memahami nabi itu memiliki kekuatan seperti itu, akhirnya ada orang buat syirik kepada nabi. Nabi itu kan mampu gitu ya. Jadi rentetan-rentetan itu semua berkaitan dengan paham-paham yang lain. Kenapa orang memandang nabi itu hulu berlebih-lebihan? Ya, karena dia mengikuti. Nabi itu punya kekuatan untuk mempengaruhi alam. Gitu. Disuruh ini tunduk-tunduk gitu. Seperti pokoknya lihat mujizat Rasulullah SAW pokoknya. Ketika Rasulullah SAW tidak ada yang bisa mencubilo, kita buang hajat. Belum meminta dua pohon untuk mencubilo, bergerak. Nah, kata mereka itu kekuatan dia bisa mengaruhi alam. Bukan mukjizat dari Allah. Gitu. Coba yang sama itu. Nah, ketika mengaham seperti itu, kalau dia bisa mengaruhi alam, kita minta sama dia. Nah, inilah jadinya kesyirik perginya. Nah, tadi ada kata keberantu. Sebagian dari aliran sufi itu, pada umumnya itu terpengaruh dengan pemahaman filsafat tadi. Kamu filsafat yang berpengaruh di dunia itu ada tiga. Persia, filsafat India, filsafat Romawi. Romawi itu di barat semua. Filsafat Persia dan filsafat India. Itu filsafat tertua di dunia. Dan pemikiran mereka tentang kenabian semua mirip-mirip semua. Ya, filsafat India kenapa pemaham mereka tentang nabi-nabi yang di sana seperti agama yang ada di India, itu mereka berpaham dari situ. Nah, baik. Jadi menurut mereka sifat yang tiga tadi apa? Kecerdasan, pintar menghayalkan, ya, mampu mempengaruhi alam, Nah, inilah sifat yang sebetulnya itu lahirnya karena dia telah berusaha sebelumnya dengan maksimal untuk mencapai tingkat itu. Cara apa? Membersihkan dirinya dari segala hal duniawi. Tadi meninggalkan menghubungi wanita, tidak makan, tidak minum 40 hari, yang betul-betul mensyukur atau yang mengkonsentrasikan, semacam. Itu menurut mereka cara-cara untuk mencapai tingkat kenabian. Atau mencapai tingkat walian menurut sebagian aliran-aliran sufi. Biar antum tahu kenapa kok ada cerita-cerita wali bertapa sekian hari ini. Sampai ini masih hari ini masih banyak seperti pemahaman itu. Kemarin satu daerah, saya sebutkan daerah, orang ini bertapa di sebuah gua yang di daerah Sumatera Barat sana. Ya, sekarang dia bertapa di sebuah kabupaten, mengaku dia mendapat wahyu di situ. Dan banyak pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya dia. Tidak ada terbaru sekarang itu, ya, hal seperti itu. Banyak seperti itu banyak. Biar antum tahu. Ini pemahaman beginilah yang melahirkan apa berbagai apa namanya keanehan-keanehan dalam beragama ini. Baik. Kemudian walihada talabun nubuwah ba'dul mutasawwifah. Ini saya menyebutkan di sini karena itulah sebagian orang sufi berusaha mencapai tingkat kenabian. Fahiya indahum sun'atun minas sana'i. Menurut mereka itu adalah sebuah karya yang bisa diusahakan. Wa hadha qaulun batil yaru 'alai qaulu ta'ala. Ini adalah pandangan yang salah, yang batil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'at ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ketika datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran rasul itu, apa jawabannya pada nabi para rasul? Kami enggak mau beriman kepadamu sampai kami juga diberi oleh Allah sebagaimana yang kamu miliki. Hatta nu'ta mithla ma ya utiya Rasulullah, sampai kami juga diberi seperti yang dimiliki oleh para rasul-rasul. Kami enggak mau beriman sebelum kami sampai memiliki juga semua kumpulan seperti kalian gitu. Nah, kemudian Allahu a'lam hasbi ajrun salata. Nah, tetapi risalah itu, kenabian itu hanya Allah yang memberi. Allah tahu ya siapa, Allah Maha tahu siapa yang berhak di mana menempatkan risalahnya. Bukan atas usaha-usaha orang. Allah yang memilih. Maka tadi yang kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari golongan malaikat, rasul-rasul dan juga dari manusia. Bukan kemauan manusia, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa nubuwwah istifa' min Allah. Kenabian itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui siapa yang cocok, siapa yang pantas untuk menerimanya. Ya. Laisa iktisaban min qabil min qibal al-'abdi, bukan dengan usaha seorang hamba. Sahih. Nah, benar kata Syekh bahwa nabi itu juga ikhtasul fadail, nabi-nabi juga memiliki keutamaan-keutamaan yang tazu nabiyya an ghairihim, yang mereka memiliki keutamaan dari yang lainnya. Lakin laisa 'ala nahwi alladhi yaqul falasifa, tapi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang ahli filsafat yang sesat. Sekarang kita masuk kepada apa? Pembahasan berikutnya. Dalail an-nubuwah. Bukti-bukti kenabian. Kenapa hal ini dibahas? Karena begini. Orang-orang filsafat atau orang ahli kalam, murid-muridnya ahli filsafat mengatakan bukti kenabian itu menurut mereka terbatas pada satu, yaitu mukjizat. Kalau enggak ada mukjizat, menurut mereka itu tidak nabi, gitulah paham mereka. Sedangkan bukti kenabian itu bukan terfokus pada satu. Banyak sekali bukti kenabian, kebenaran nabi seorang itu banyak sekali. Nah, di antaranya adalah pertama adalah kepribadian dia seorang nabi itu. Dari kecil, sebagaimana rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi sunnah terkenal sebagai seorang yang sangat apa? Sangat jujur. Maka kenabian itu sebenarnya kita katakan tadi pilihan dari Allah sesuai dikatakan oleh Mas'ud ya, di akhir-akhir surah saat Rasulullah diutus Allah melihat kepada penduduk bumi, hati siapa yang terbaik, maka dapatlah oleh Allah, Allah melihat hati Muhammad yang paling baik, maka fastafahu li risalati, Allah mengangkatnya sebagai rasul. Lalu melihat lagi hati siapa setelah hati Muhammad yang terbaik, maka Allah melihat hati-hati para sahabat-sahabat. Maka Allah jadikan dia sebagai apa? Penolong agamanya dan penolong risalahnya. Nah, ini dalil bahwa kenabian itu bukan atas keinginan sendiri. Kemudian kita katakan tadi bahwa bukti untuk benarnya nabi seseorang itu adalah bukan hanya dari sisi mukjizat saja. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang masuk Islam masalah salat yang dia tidak menyaksikan mukjizat tapi hanya melihat wajahnya saja. Inna hadzal wajh laisa bihal wajhul kadzib. Ini muka bukan tampang pembohong. Cukup itu aja dilihat sama orang-orang Arab. Ini tampang bukan tampang pembohong ini. Beriman dan Rasulullah. Banyak orang beriman Rasulullah bukan hanya karena mukjizat, tapi karena melihat kepribadian beliau. Bahkan kepribadian umatnya, buktinya banyak orang juga masuk Islam karena melihat kepribadian umat Islam. Nah, ini barangkali tantangan buat kita umat Islam. Di mana kepribadian kita harusnya mencerminkan ajaran Islam sehingga benar-benar membuktikan kebenaran Islam di hadapan umat manusia. Sebenarnya yang terjadi di awal-awal masuk Islam, sejarah masuk Islam ke negeri kita ini, mereka masuk Islam bukan karena adanya pasukan-pasukan yang menyerbu, bukan. Tapi karena melihat kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang pedagang-pedagang itu. Ya, sehingga mereka tertarik, jujur dalam pedagang, ya, akhlak yang baik, suka menolong, suka membantu. Ya, hal ini yang memotivasi mereka untuk masuk Islam. Dan bukti kenabian itu bukan hanya dari mukjizat, tapi juga kepribadian seorang rasul itu. Bahkan sebelumnya di rasul dia, sudah kelihatan dia itu sebagai orang yang sangat jujur, baik. Kemudian, bukti kenabian lagi adalah yaitu pertolongan Allah kepada nabi itu. Coba lihat dalam banyak sejarah nabi-nabi itu apa? Menghadapi tantangan yang luar. Nabi Nuh bagaimana? Diselamatkan Allah. Apa itu tidak sebagai bukti kebenarannya? Ketika berhadapan dengan musuh nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai peperangan, jumlah yang sangat sedikit, perang-perang yang begitu dan dibanding dengan musuh sangat jauh tertinggal, akan tapi menang. Siapa yang menolong mereka? Apakah Allah mungkin menolong orang pembohong? Gak ada. Mungkin orang pembohong memang diberi kesempatan untuk sementara Allah, tapi akhirnya dia akan hancur. Tapi bukti, risalah Nabi Muhammad SAW sampai hari ini agamanya semakin menyebar. Semakin hari semakin terbukti kebenaran risalahnya melalui penelitian-penelitian ilmiah. Dari ajarannya tentang kenapa harus kita makan itu duduk, kenapa harus makan cuci tangan, ya, dan seterusnya banyak sekali ajaran kenapa dia menyuruh kalau masuk ke dalam minuman dicelupkan. Semuanya terbukti kebenaran-kebenaran itu hari demi hari. Dan boleh dikatakan mukjizatnya itu semakin hari semakin terbongkar aja, terusnya ada gitu. Maka salah satu buktinya benarnya ajaran nabi itu adalah apa? Allah apa? Membelanya. Walaupun tantangan begitu berat. Baik. Kemudian, ya, salah satu bukti lagi kebenaran kenabian seorang nabi itu adalah syariat yang dibawahnya itu sangat cocok dengan fitrah manusia. Syariat yang dibawahnya sangat cocok dengan fitrah manusia. Dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang bergunjing, dilarang. Wah, ini kesemua cocok dengan manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Ini buktinya benar ajarannya. Maka kadang-kadang orang masuk Islam itu adalah karena fitrahnya ini langsung. Jadi umat Nasrani merasakan fitrahnya itu melihat apa yang dalam Islam itu lebih cocok dengan fitrahnya gitu. Ya, umumnya kenapa babi diharamkan? Ya kan fitrah. Sangat cocok dengan fitrah. Ajarannya itu konek banget dengan kepribadian, dengan fitrah manusia gitu. Ini salah satu benarnya ajaran manusia. Kalau ada umpamanya ajaran seperti nabi yang muncul di Jakarta atau di mana ya, semua pengikutnya telanjang. Gimana kira-kira itu? Kemudian berhubungan bersama-sama. Ini ajaran apa? Kan enggak secara ini binatang aja sembunyi, ini malah gimana ceritanya gitu. Kan itu kan aku melihat ya. Itu bukti bahwa kebenaran seorang rasul itu bukan hanya dari manusia, tapi dari ajaran sih terbaca. Maka ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius ketika menguji tentang kebenaran Nabi Rasulullah SAW, tanya macam-macam oleh Heraklius. Semuanya diakui oleh Heraklius, ini adalah sifat Nabi semua seperti itu. Pernah bohong enggak? Pernah bohong. Bagaimana pengikutnya, bertambah atau berkurang? Bertambah. Wah, itu Nabi. Karena dia sudah punya ilmu tentang Alkitab kan? Tahu dia sifat-sifat Nabi. Benar ini. Maka dia katakan, kalau benar yang dia katakan kepada dia, kepada Abu Sufyan, sungguhnya dia akan memiliki apa yang ada di bawah telapak kakiku ini. Artinya kekuasaannya dia akan sampai ke sini. Bahwa kekuasaanku ini akan jadi milik umat Islam, akan menjadi milik umatnya gitu. Dia katakan, jika benar yang aku katakan, semua dia akan memiliki apa yang ada di bawah telapak kakiku ini. Maksudnya singgah sana ini kan? Wah ya enggak? Dari situ udah terbaca sama Abu Sufyan. Abu Sufyan hanya melihat berita situ. Jadi. Benarnya risalah. Jadi kebenaran risalah Nabi itu bukan hanya sebatas ada yang mukjizat saja. Bahkan dari ajaran yang dibawahnya, disuruh buat baik kepada orang tua, kepada tetangga, semuanya itu menyuruh kepada yang baik. Masa ada ajaran agama ya yang nyuruh bunuh diri, yang menyiksa dirinya? Kan ada ajaran agama begitu. Agama kita ini luar biasa. Apalagi tobat pakai duit. Mana ceritanya? Berarti yang bisa tobat itu siapa? Yang punya duit, yang miskin enggak bisa tobat. Nah, jadi kebuktian kebenaran Nabi itu dari sisi, sudah berapa sisi kita sebutkan tadi tuh? Tiga. Yaitu yang terakhir apa tadi sebutkan? Dari sisi syariat yang dibawanya sangat apa? Diterima sesuai dengan fitrah manusia ajarannya. Subhanallah. Nah, kemudian yang keempat, pas yang keempat tuh. Baik, nanti kalau ingat kita cerita lagi. Baik, cukup tiga dulu. Di sini kita lihat penjelasan Syekh, penjelasan tentang bukti-bukti kenabian dalail nubuwah. Dalail nubuwah, ya. Juga di antara dalail nubuwah itu disebutkan, ini hadir lagi datang dari yang keempat, itu adalah yaitu karomah yang ada pada umatnya. Kan umat Nabi ada yang punya, banyak punya karomah kan, orang-orang soleh punya karomah kan. Itu menunjukkan benarnya ajaran Nabi itu bukan. Karena benarnya sehingga umatnya juga mendapat karomah. Kalau salah mana ada umatnya mendapat karomah. Jadi adanya karomah-karomah di sebagian kaum mukminin itu, kaum muslimin, itu buktinya benarnya ajaran Islam. Buktinya benar ajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini beliau menyebutkan bukti-bukti kenabian itu adalah perkara yang menunjukkan tentang benarnya seorang nabi itu, yang benar nabi atau bukan gitu. Apa buktinya bahwa dia sebagai seorang nabi? Itu bisa dikenal seorang yang bohong dan seorang yang jujur dalam kenabiannya. Ya. Ini pembahasan sangat penting kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan bukti-bukti kenabian itu bermacam-macam, bukan hanya terbatas dengan mukjizat saja. Memang mukjizat salah satu bukti kenabian. Ya, memang itu salah satu bukti kenabian. Baik, makanya mukjizat para nabi banyak sekali ya. Dan mukjizat, beliau menyebutkan mukjizat secara bahasa sebagai etimologi adalah ya, kemudian juga sebagai terminologi beliau menjelaskan di sini secara bahasa, secara istilah, yaitu secara bahasa beliau mengatakan ma'a jazubihil khasam, yaitu penentangnya enggak mampu mendatangkan melawan mukjizat itu. Seperti Nabi Musa ketika tongkatnya jadi ular, kalah itu semua. Tekan enggak bisa. Adapun secara istilah kata beliau adalah perkara yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada ya, mayaktaru li nubuwati, yaitu orang dipilih untuk menjadi seorang nabi. Jadi kalau para nabi itu memiliki mukjizat, sama orang saleh disebut karamah. Apa bedanya karoma dengan mukjizat? Bedanya karamah dengan mukjizat. Mukjizat yatahadda biha. Jadi ditantang lawan. Menantang. Atas kenabian, kebenaran kenabiannya dia. Bukti atas kebenaran nabi. Tapi al-karamah laik hadda biha. Karamat tidak dijadikan sebagai apa? Alat untuk menantang. Menantang. Tetapi hal ini menurut anda kurang pas. Kenapa? Karena Khalid bin Walid pernah menantang pasukan Romawi dengan meminum racun. Tantang. Minum racun enggak apa-apa nih. Sebagai bukti kebenaran risalah Nabi. Kemudian perbedaan kedua adalah kalau mukjizat adalah nabi yang diberikan Allah dan maksum. Kalau karamah yang dimiliki oleh wali, nabi itu tidak maksum. Kalau nabi atau rasul adalah kalau wali tidak. Kemudian perbedaan lagi adalah mukjizat sebagai alasan pembuktian kebenaran kenabian. Sebagai bukti atas kebenaran kenabian seorang nabi, sebagai bukti. Tapi karamah tidak hanya untuk menguatkan iman orang itu atau sebagai bantuan Allah terhadap orang itu. Diberi dia karamah untuk mendukung imannya, karena iman untuk meningkatkan keyakinannya. Gitu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa mukjizat Nabi di sini, di antaranya adalah sebagaimana diberikan kepada Nabi Saleh, ya, hujjah Nabi Saleh dan kaumnya, ya, di mana keluarnya seekor unta dari apa? Batu. Kemudian juga mukjizat Nabi Musa, yaitu berubahnya tongkat menjadi seekor ular. Kemudian mukjizat Nabi Isa, mampunya menyembuhkan penyakit orang yang akmah. Apa tuh? Al-akmah. Ya. Yang bisu, al-abras, yang sakit. Abras itu apa bahasa kita ya? Sepak atau apa namanya? Kusta. Ya, dan menghidupkan orang sudah mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Yang paling besar adalah Quran Karim. Kemudian adalah terbelahnya bulan. Ya. Kemudian adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemudian bertasbihnya batu di tangan beliau. Kemudian menangisnya pelepah apa namanya batang kurma ketika ditinggalkan beliau dan memberitakan berbagai perkara-perkara yang akan terjadi dan terbukti terjadi. Ini mukjizat-mukjizat banyak sekali mukjizat Nabi Musa. Ya, takdir rumah ketika sahabat kehabisan air dan sebuah perangan perjalanan perangan Rasulullah SAW ada sedikit air lalu meletakkan tangannya di dalam ember gitu akhirnya airnya keluar dari jari-jari beliau dan sahabat berwudu dan minum. Juga takdir ta'am dalam waktu perang Khandaq sahabat pada kelaparan musim dingin. Ya, lalu ada seorang sahabat membuatkan makanan, memakannya kurang. Lalu Rasulullah SAW mendoakan berkahnya, kemudian makan cukup untuk sekian ribu orang. Masih banyak mujizat Rasulullah. Baik, kemudian tadi kita katakan bahwa kenabian itu bukan dikenal melalui mujizat saja kebenarannya, tapi juga ikhbarun al-umam mimma sayakunu min intisarihim wa khudlani a'daihim. Nah, ini perlu menyebutkan tadi salah satu bukti kebenaran risalah nabi itu adalah memberitakan kepada umatnya bahwa umatnya akan menang, musuhnya akan hancur. Terbukti kan? Bagaimana Rasulullah SAW walaupun di awal dakwah beliau diusir, disakiti, akhirnya hijrah ke Madinah, namun pada tahun 10 abad 9 atau 8 Hijriah kembali kota Mekah dikuasai oleh kaum. Itu. Makanya di Mekah saja Rasulullah SAW pada satu kali Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak melawan mereka dengan kekuatan? Rasulullah menjawab, lam Umar, saya belum beritakan. Akan datang suatu saat nanti kata Rasulullah SAW, seorang wanita berjalan dari Basra ke Mekah ini tidak takut kecuali dari serigala. Apa itu maksudnya itu? Bahwa Islam itu akan menguasai ini daerah semuanya. Itu kan kabar gembira para sahabat. Sebenarnya berita Rasulullah SAW ketika dikejar oleh Suraka bin siapa? Hah? Bin Nawfal ya. Suraka dikejar waktu mau berhijrah. Kan tiga kali itu kudanya masuk ke tanah. Ketika diangkat mengeluarkan api. Lalu Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Kamu nanti akan memakai apa Rasulullah? Mahkotanya Kisra Persi. Itu baru berhijrah. Baru mau berhijrah. Masih dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah katakan pada Suraka, kamu nanti akan memakai apa? Mahkotanya atau gelangnya. Ya. Raja Kisra Persi. Bayangkan. Kapan ditaklukkan Persia? Di masa Umar. Lalu diberikan oleh Umar Khattab kepada Suraka. Dipakaikan. Lalu Suraka ingin ngambil. Kata Rasul, kamu tuh hanya makai, bukan ngambil. Makai sudah dipakai sebentar, diambil lagi sama Umar Khattab. Akhirnya dijadikan sebagai kata negara. Terbukti. Padahal terkondisi Umar Islam saat itu sedang keadaan kuat atau lemah. Nah itu janji-janjian buktinya benar-benar yang salah selesai. Baik. Waktu akan akhbaru terbukti sebagaimana yang diberitakan Rasulullah SAW, walam takhalaf min husyai, dan tidak ada yang tidak terbukti. Sebagaimana terjadi bagi kaum Nuh, Nabi Hud, Saleh, Su'aib, Ibrahim, Lut, Musa, Nabi Muhammad SAW. Semuanya apa akhirnya mereka adalah orang-orang yang menang atas segala musuh. Di antara bukti lagi kita belok sini, majau bina syari' wal akhbar bi ghaibil ihkam wal isqan. Nah, tadi kita sebutkan melihat agama yang mereka bawa itu sangat rapi, sangat bagus gitu. Ya, isqan itu maksudnya sangat ya sempurna dalam aturannya. Aturan syariat berhubungan dengan ibadah kah, muamalah kah, akidah kah, ya ihkam. Wa kasyful haqaiq wadil khalq wahadihi khalqi, memberi petunjuk sangat sempurna sekali dalam berbagai tuntunan. Sampai adab buang air aja diajar, adab tidur aja diajarin kita. Sekarang kalau ada buku undang-undang dasar negara yang selesai ini gimana dicari? Berapa lemari itu? Ya, sampai cara berwudu, cara tidur, cara buang air, semuanya, cara mandi, semua diajar. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Benarnya risalah Rasulullah SAW. Semua diberikan petunjuk. Nah ini menambah keyakinan seorang muslim terhadap agamanya gitu. Nah, kalau antum mendengar begini, mempelajari hal seperti ini, itu semakin yakin dan tidak termakan dengan opini yang disebarkan oleh orang liberal ya kan? Ah, sama aja semua agama itu. Masa semua agama, beli telur aja beda-beda, pilih mana yang baik. Agama gak milih ya kan? Kalau pergi ke pasar, ibu-ibu beli cabai, mana yang kering, mana yang basah, dipilih. Masa agama keyakinan bisa disama-samain? Artinya, maka dalam sebuah tulisan saya dulu dengan saya bantah untuk orang barat ini, hakikatnya mereka itu sebetulnya anti agama. Kalau Anda mengatakan semua agama itu benar, artinya sama mengatakan semua agama itu salah, enggak ada yang benar. Nah, maka itulah fungsinya kita itu menambah ilmu. Menunjukkan benarnya agama kita di mana ya? Sisi-sisinya itu mana saja ya? Kita antum tidak tahu. Kayaknya biasa-biasa saja wudu, mandi. Padahal kalau antum teliti, coba lihat orang di luar Islam. Ya. Mandi aja enggak kan? Jangan ke cara mandi dipelajari. Mandi aja jarang. Disebutkan dalam sejarah. Eropa itu tidak kenal bagaimana cara bersuci dengan air setelah datangnya Islam. Ya kan? Maka Ibnu Qayyim mensifatkan umat Nasrani itu bagaimana ibadahnya. Karena Ibnu Qayyim dalam bukunya ya, Hidayatul Hayara, itu bercerita tentang agama, bantahan agama Nasrani. Mereka berzikir tapi kencingnya meleleh di pahanya. Maksudnya mereka itu adalah manusia yang tidak bersih. Cuma gak ngerti. Ini kita sampai para wanita bagaimana mensucikan diri saja. Ketika antum menghayati itu, membuat rasa cinta antum ke Islam, kekokohan iman untuk kepada Islam itu semakin baik. Gak mau digoyang-goyang oleh pemikiran manapun saja. Nah itu fungsinya belajar, mengenal hal itu. Orang meminta, agama aku benar, mana buktinya agama aku benar? Gitu. Jadi semua syariat yang ada diturunkan Allah dalam Al-Quran itu benar. Tidak ada yang namanya kejam, dipontong orang mencuri, dipancung oleh orang, tidak ada kejaman. Itu adalah demi keadilan. Ya. Dan untuk melaksanakan proses itu pun tidak segampang. Lihat orang curi langsung potong tangan, tidak begitu. Ada proses yang panjang juga. Nah ini kemudian kata beliau lagi, yaitu syariat yang mereka bawa sangat rapi, tersusun baik, ya. Mimayu alamidora an nami telahu ulayas dar ilah anam. Di mana kata beliau diketahui secara pasti perkara ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ini adalah wahyu dari Allah. Ini benar wahyu dari Allah. Enggak mungkin secerdas-cerdasnya orang bagaimanapun cerdas, enggak mungkin selama 23 tahun dia memikirkan membuat sebuah agama, enggak mungkin itu. Selengkap ini. Hah? Mulai dari akidah, dari akhlaknya, dari muamalahnya, yang begitu rincinya, ribet dengan berbagai persoalan hidup ada di dalamnya. Ya, sekarang aja orang ya sudah profesor sekian enggak akan mampu sesederhana apapun itu. Karena ini wahyu, bukan hasil pemikiran manusia. Kemudian bukti kebenaran risalah Nabi itu adalah kata beliau bahwa Allah menolong mereka senantiasa, selalu dibantu, ta'yid. Ditolong dan dibantu oleh Subhanahu wa taala. Di mana diketahui dari Sunnah Allah SWT bahwa Allah tidak akan pernah menolong orang yang bohong. Ya. Sebenarnya Allah membantu orang yang jujur. Balabun ayyadh al-kadzdzab. Orang yang bohong itu pasti akan terbukti bohongnya. Lama atau cepat. Pasti. Ya. Faqad yuhmilu huwa tsumma yuhliku. Tapi kadang-kadang Allah beri kesempatan kepada dia, kemudian dia binasa. Coba bayangkan itu. Yang mengadakan uang itu sudah berapa lama dia beroperasi. Akhirnya terbongkar juga. Bagaimanapun, wahai para pelaku, kezaliman, kebohongan, Anda tidak akan bisa bersembunyi dimanapun selama Anda masih di bumi Allah SWT. Allah yumhil wa la yuhmil, karena kata ulama. Allah beri waktu, tapi bukan berarti membiarkan Anda berbuat sewenang-wenang. Tidak akan pernah. Satu saat berbagai bentuk kebohongan itu akan terbongkar. Yumhil wala yuhmil. Memang dikasih waktu. Tapi bukan berarti ya akan dibiarkan Allah selamanya seperti itu. Tidak. Maka kebohongan-kebohongan seperti Musailamah al-Kadzdzab, terbukti kebohongan-kebohongannya. Banyak sekali kebohongan-kebohongannya. Para orang aku Nabi, ya banyak sekali kebohongan-kebohongannya terbukti. Seperti mudah aja itu mendeteksi seperti agama Mirza Ghulam Ahmad itu. Mudah aja mendeteksi bahwa agama itu adalah bohong. Gimana? Karena setiap Nabi itu kan diutus dengan bahasa kaumnya. Ini kok dia orang India tapi kitab suci bahasa Arab. Ya kan? Kan mikir aja sedikit. Dia diutus ke orang India, kitab suci bahasa Arab. Karena memang dia bukan dapat wahyu, hanya menciplak isi-isi Al-Qur'an. Banyak sekali bukti-bukti kebohongan ya, jadi orang. Masa seorang nabi nyuruh orang sujud ke rel kereta api yang dibuat oleh orang Inggris? Itu ibadah yang mereka. Karena yang membuat aliran itu adalah orang Inggris saat Inggris menjajah India. Lalu orang Islam berusaha melawan, dibuat sebuah komunitas untuk melawan ini arus jihad yang muncul di kaum muslimin dengan munculkan aliran sesat. Sehingga dia tidak mau ikut jihad. Itu tujuan itu. Kemudian setiap orang berjihad diberi tuduhan Wahabi saat itu. Nah, kemudian ya, kata beliau lagi, bukti lagi. Bukti kebenaran risalah seorang nabi itu adalah jalannya sama dengan nabi-nabi yang lain, yaitu mengajak untuk beribadah kepada Allah. Itu kan asas semua nabi. Semua nabi itu ya, misi mereka mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, sebenarnya firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kata Allah kepada setiap umat seorang rasul bahwa agar mereka hanya menyembah kepada Allah, an ya'budullah, dan meninggalkan beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 25, Allah tegaskan lagi bagaimana Allah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana, kecuali yang kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada yang diberhak sembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni sembahlah. Semua nabi dakwah mereka sama, cuma beda dalam sisi bentuk syariat. Iya, yakulin ja'alna itu syariat atau manhaj, syariatnya beda, ada beda-beda, tapi usul syariat, usul apa itu sama. Baik, menjalankan ketaatan, percaya kepada hari akhirat, semua ajaran rasul, beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul, maka tidak akan mungkin seseorang keluar dari ini yang dalam perkara mereka sepakat semua. Semua rasul mengajak umatnya beriman dengan semua rasul. Semua rasul mengajak umatnya untuk beriman kepada hari akhirat. Semua rasul mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Kemudian fahum yusaddiqu mu'akhirum mutaqaddimun. Di mana yang terakhir membenarkan nabi sebelumnya. Kan enggak ada Nabi Muhammad dusta, itu Nabi Musa dusta gitu ya. Nah. Oh, Musa salah nyampe, enggak ada nabi. Nabi berikutnya menyalah-nyalakan nabi sebelum, enggak ada. Kemudian kata beliau lagi adalah wa yubasyir muqaddimuhum mutaqaddimun ta'khir. Nabi yang sebelumnya memberitahu siapa nabi, memberi kabar tentang nabi yang berikutnya. Jadi saling merekomendasi. Maka enggak ada dalam syariat Islam menjelek-jelekkan para nabi yang sebelum, enggak ada. Ya kan? Dan nabi sebelumnya memberitahu kepada umat mereka akan datang seorang nabi dengan sifat begini, begini, ini. Sehingga Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sampai orang-orang Alkitab tuh penjelasan oleh nabi mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebelum mengenal anak mereka sendiri. So kenjelasnya itu. Mereka enggak mau beriman. Kemudian, ya, kama basyara al-masih wa man qablahu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya memberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Makanya Yahudi kenapa mereka berada di Madinah itu kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, informasi dari kitab suci mereka bahwa nabi yang terakhir itu tempatnya, suasana alamnya seperti di Madinah itu, Baina Harratain, di antara dua bukit batu. Baina Nakhl, dan di situ ada lembah, di situ ada pohon korma. Itu dicari oleh Yahudi, ketemulah persis ya kondisi alam yang ada dalam Taurat itu sebagaimana yang ada di Madinah. Makanya sebab datangnya Yahudi ke Madinah itu gara-gara itu. Dan mereka berkeinginan nanti nabi yang terakhir itu lahir dari keturunan mereka. Sebenarnya mereka sudah bertempat di situ. Itu alasan mereka, mereka tahu. Sudah ada informasinya. Seperti juga Salman Al-Farisi yang sebelumnya menyerang buana ingin mendapat petunjuk. Setelah dia belajar kepada agama rahib di Syam, kemudian dia katakan, seandainya engkau meninggal, kepada siapa aku mau belajar dan siapa yang harus aku ikuti? Kata rahib ini, sudah dekat seorang nabi yang mau diutus. Disebutkanlah ciri-ciri oleh dia. Salman Farisi sampai dijual ya, penderitaan dia saat mencari petunjuk. Maka disebutkan ciri-ciri oleh dia sampai di Madinah, dia didapat sesuai dengan kondisi yang disebutkan oleh Rahib itu, dan dia bekerja sebagai budak di perkebunan orang Yahudi. Dan dia diberitahu oleh Rahib itu di mana Nabi yang terakhir itu adalah dia tidak menerima sedekah tapi memakan hadiah, tapi mengambil hadiah. Ketika Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, Salman Farisi datang. Ya Rahib, ini sedekah saya. Lalu Rasulullah SAW membagi-bagikan para sahabatnya dan dia tidak ikut makan. Dibawa ke rumah. Besok hari lagi, dia datang lagi. Ini hadiah dari saya. Rasulullah makan dan juga para sahabat. Kata sama Rasul ini kedua. Lalu dia diberitahu Allah juga oleh Rahim itu bahwa di bahu belakang beliau ini ya, ada stempel kenabian, kata menubuat. Lalu Salman Farisi belak belakang Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini orangnya mencari sesuatu. Nah, karena Rasulullah arka ridaahu, Rasulullah SAW mengundurkan itu. Kan kalau pakai ihram kan ini di ridak di atas itu namanya. Mengundurkan sedikit ke belakang, kelihatan itu ketemu. Lalu dilihat oleh Salman Farisi dan terbukti ini Nabi. Jadi sudah ada informasi itu. Maka kita katakan Nabi yang sebelumnya memberitahu kepada umatnya siapa Nabi yang berikut. Nabi yang datang sebelumnya tidak pernah menjelek-jelekkan Nabi sebelumnya. Ini dalil tentang apa? Kebenaran risalah yang dibawa oleh seorang nabi tersebut. Nah, kemudian kita beliau lagi. Di antara bukti lagi kenabian benarnya nabi itu adalah kesirah salah seorang nabi itu adalah di mana Allah membantu para nabi-nabinya. Sebenarnya kita di sunnah Allah SWT bahwa Allah tidak pernah membantu orang yang bohong. Ini kayaknya terulang dengan poin yang keempat oleh Syekh di sini. Ya. Bahkan Allah membuka kedustaan orang-orang yang berbohong. Ya. Dan bahkan akan terjadi kehancuran bagi orang pembohong. Sekalipun Allah kadang-kadang membantu atau membela seorang penguasa kerajaan yang zalim kata beliau, tetapi dia kan tidak mengaku sebagai seorang nabi kata beliau. Ya, walau yang berjuang alaih dan Allah dan raja ini tidak membuat bohong kepada Allah. Karena kalau orang mengaku seorang nabi, itu dia telah membuat kebohongan atas nama Allah. Bal wadzalim salatu ala zalim misli. Tapi dia zalim, yang dimana Allah menjadikan dia mengangkat dia sebagai seorang raja untuk menghukum kezaliman orang semisal dia. Sebenarnya Allah subhanahu wa taala firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Demikian kami angkat sebagian yang zalim, orang zalim itu menjadi pemimpin, bagian yang lainnya sebagai balasan akibat dari perbuatan mereka yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang yang mengaku dia diutus Allah dan dia bohong, maka ini tidak akan pernah dibantu oleh Allah SWT. Ya, pasti akan bina. Untuk membedakan seorang yang benar dan bohong, banyak sekali jalannya kata beliau. Ya, waduna da'wa an-nubuwa. Ya, bima huwa duna da'wa nubuwa pakai pabida' an-nubuwa. Ini untuk mengetahui orang yang jujur dengan yang bohong itu mudah sekali. Jangankan orang mengaku nabi, orang tidak mengaku nabi saja bohong enggak bohongnya bisa diketahui gitu. Maka tadi kita katakan dari kepribadian orang itu sudah bisa dibaca. Maka banyaknya orang Arab masuk Islam ketika musim haji cukup melihat apa? Itu kita sebut dari apa? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajah orang bukan orang wajah pembohong. Tak mungkin dia bohong bahwa dia sebagai seorang utusan Allah. Kemudian, ya, sudah kita tahu bahwa orang mengaku mendapat risalah, ya. Ima yakunan afdal qalak malu, dan dia itu adalah orang yang terbaik di antara kaumnya pasti. Nah, jadi orang yang mengaku sebagai nabi itu ima dia orang yang terbaik kaumnya atau orang yang paling buruk dari kaumnya. Walihada qala ahadul akabir Saqib, karena itulah salah seorang tokoh dari kabilah Saqib berkata kepada Nabi SAW, lama balagahum aishada wada'ahum ila al-islam, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka ke dalam Islam, faqad qala wallahi la aqulu laka kalimatan wahidatan. Dia enggak mau membalas, saya tidak mau menjawab membantah kamu walau dengan satu kalimat. Jika engkau benar, maka engkau adalah orang yang sangat perlu aku hormati, ya, daripada saya membantah kamu. Jika engkau bohong, maka aku tidak perlu melawan orang yang pendusta. Untuk apa saya berdebat dengan orang yang bohong? Jadi dia mau berdebat dengan dia. Ya. Bagaimana istabi abdul khalqi wa akmalu bi afsal khalqul azabi? Kata Syekh, bagaimana tidak bisa orang membedakan antara orang yang mulia di sisi Allah dengan orang yang hina di sisi Allah? Dan tidak seorang pun mengaku sebagai nabi. Dalam kemampuannya dia bohong, ya, kecuali Allah membuktikan tentang kebodohan dan kebohongannya. Allah membuktikan kebohongan dan kebodohannya, ya. Karena Allah telah menyerahkan dia kepada syaitan, istana syaitan, ya, yaitu di mana syaitan-syaitan akan menunjukkan kebohongannya, ya, dengan cara yang sangat mudah, gampang dari kebohongannya, gampang sekali. Wa mihadidah nubuwa minas sadiqin illa wa qatahra alaihi minal ilm. Ya, tidaklah seorang pun mengaku sebagai seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah kecuali terlihat pula dengan munculnya ilmu dari diri dari orang tersebut. Kebenaran-kebenaran muncul dari orang tersebut. Wa anwa'ul khairat, dan kebaikan-kebaikan muncul dari orang tersebut dengan sangat mudah untuk diketahui. Fa inna rasul la budda yukhbirun nas bi umurin wa ya'muruna. Ini sisi lain sebetulnya. Di antara bukti kenabian itu adalah di mana seorang rasul itu pasti melakukan apa yang dikatakannya. Beda dengan seorang yang pembohong, pasti dia nyuruh orang lain, dia gak mau lakuin. Pemanya dia menghalalkan istri-istri orang lain, tapi istri dia gak akan mau. Contoh si A, dia mau memut'ah wanita-wanita orang lain, tapi coba putri dia dimut'ah, mau gak? Begitu juga indikasi orang pembohong itu, contohnya para tokoh-tokoh teroris berjihad, berjihad, berjihad. Dia di rumah istrinya ada yang diusung-usung untuk jihad anak-anak muda. Itu bukti kebohongannya. Kalau dia katakan jihad masuk surga, ya pasti di depan dong. Siapa enggak mau masuk surga? Ini gampang indikasi mulai kebohongan orang itu gampang. Di mana antara perkataan perbuatannya nyambung. Gitu. Dan untuk mendeteksi kebohongannya, dia nyuruh orang saja, dia gak lakuin. Nah, ini sisi lain. Ya, Rasulullah SAW tidak ada yang semuanya, gak ada pernah Rasulullah nyuruh sahabat saja, kemudian Rasulullah tidak lakuin. Maka seorang Rasul pasti menyuruh manusia dengan perkara-perkara yang menyuruh mereka labu da yaf'al umur, dan dia juga melakukannya. Wal kadhib yadhhar min nafsihi ma ya'bihi wa yukhbir anhu wa yaf'alu ma huwa dhahib kadhibu mawjudun katira. Awal seorang bohong bila pun menyuruh dengan perkara-perkara, tapi dari perintah-perintah pun jelas kebohongannya. Jelas kebohong. Wa hadhuru wa yas'al sa'il al farq bain al nubuwah wa khalas sihr. Nah, kemudian ini pembahasan apa bedanya antara mukjizat dengan sihir, kan gitu ya. Tadi yang dengan karamah kita sudah beri beda perbedaan sedikit. Nah, bedanya antara sihir kita beliau adalah yaitu yang dilakukan oleh para penyihir dan tukang tenung, ya, kuhan, dukun-dukun, ya, ataupun ajaib mukhtara'at al-jadhar al-yawm, ataupun hasil temuan-temuan ilmiah yang muncul hari ini. Contohnya apa? Nah, sinyal gelombang. Nah, temuan itu. Itu kan salah satu bukti keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Itu coba lihat sekarang ini. Kalau seandainya, ya, ini bukti kuasaan Allah. WA, SMS, ya kan, Instagram, berbagai-bagai Facebook, itu kan dikirim foto, ya, berita, kata-kata. Ya. Kalau seandainya itu berbentuk fisik, kira-kira udara itu bagaimana sekarang? Antum nggak bisa nafas. Hah? Bahkan secara langsung orang bisa nyaksikan sekarang dimanapun saja. Ini min ayat muftara'at. Ya, di akhir zaman terbukti ada hal-hal yang juga mengagumkan, ya. Dulu kan berita dari Amerika gak bisa langsung pada detik yang sama. Sekarang orang bisa ngikutin detik yang sama di sini, di manapun dia berada. Kalau antum lihat SMS, berapa juta, ya, ribuan juta itu, ya. Coba bayangkan sama antum. Kalau berbentuk fisik itu SMS, kiriman-kiriman orang, foto-foto, berita-berita dikirim, email, segala macam, itu pesawat gak bisa lewat di udara. Ini kekuasaan Allah. Ini yang salah satu mukhtara'at, temuan-temuan, ya, di mana itu salah satu kekuasaan Allah, membuktikan kekuasaan Allah. Luar biasa itu. Antum nelpon atau terdengar. Kalau dulu hanya ada namanya dulu apa? Pager. Nah, terus sebelumnya itu menurut telegram atau bukan telegram juga. Itu dulu pastinya dipukul pakai apa itu ya? Telegram ya? Macam-macam itu dari tahun 80-an waktu masa SD itu. Orang meninggal di Jakarta itu baru berapa minggu baru tahu kalau di daerah itu. Kirim surat ke Jakarta itu bisa satu bulan kalau di kampung di Sumatera sana gitu. Nyampein. Bayangkan sekarang. Ya kan? Nah, ini salah satu mukhtara'at. Nah, tabelau di sini bagaimana membedakannya? Perbedaan adalah bedanya sangat banyak kepada beliau. Ya. Perbedaan antara dalil nubuwah, bukti-bukti kenabian, ya, ataupun dari karya-karya para tukang sihir dan tukang atau dukun ataupun temuan-temuan teknologi terbaru ini. Di antaranya adalah anna akhbar al-anbiya la yaqa fi ma fiha takhalluf wa la balagh. Kalau berita nabi enggak ada pernah salah. Enggak sedikit pun melenceng atau berubah dari apa yang beliau cerita. Tapi penemuan-temuan yang baru sekarang, ya, dulu katanya planet itu hanya berapa 12 ya, sekarang udah nambah. Itu buktinya. Ya kan? Dulu dikatakan bumi itu datar, khususnya jadi bulat sekarang. Jadi maka oleh sebab itu ulama kita mengatakan jangan sekali-kali menafsirkan Al-Qur'an, hukum Al-Qur'an dengan penemuan baru ini. Karena penemuan baru itu adalah tidak pasti kebenarannya itu dan berubah-ubah. Beda dengan apa yang diberitakan kepada nabi, pasti. Nah, Pak. Kemudian penemuan-penemuan yang ada sekarang ini dijamin enggak kekalnya? Enggak. Apalagi pesawat atau mobil kalau udah pada habis nanti energi udah, pada naik udah semua orang lagi. Ada keterbatasannya. Baik, kemudian apabila di sini menyebutkan ya. Fal ghalib 'alaihi al-kadzib. Adapun kalau tukang sihir macamnya itu secara umum mereka itu banyak kebohongan. Banyak kebohongan. Walaupun satu kali ada terbukti jujurnya. Iya, kalau bohong mulu enggak Tuhan ada orang kata kedukun. Sesekali ada. Apa kita bahas di sini? Bagaimana proses dukun mendapatkan berita-berita yang baik itu dan terbukti nah, dia bekerja sama dengan jin. Tapi kan sesuatu berita yang dicuri oleh jin dari langit itu dicampur dengan satu kebohongan. Ini sudah pernah kita bahas di sini. Kemudian sihir dan urusan-urusan dukun lainnya atau penemuan-penemuan baru ini adalah itu diusahakan oleh manusia dengan cara belajar. Betul enggak? Kalau kenabian enggak bisa. Ya. Bolak-balik antum ke Mekah sana untuk berumroh atau bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya enggak bakal dapat tingkat kenabian. Nah, beda kalau ini bisa diusahakan. Melalui usaha. Ini perbedaannya kata beliau. Maka hal itu tidak keluar dari kemampuan seorang jin atau manusia kata beliau. Dan bahkan mungkin ditentang dengan lawan yang lain semisalnya bisa dibuktikan kelemahannya. Bikhilaf ayatul anbiya berbeda dengan bukti-bukti kenabian, fain sungguhnya tidak ada manusia yang atau jin yang mampu menantangnya. Tidak ada jin yang manusia yang mampu menantangnya. Sebenarnya Allah sebutkan seperti bukti mukjizat surah Al-Qur'an ini. Qul la inistamatil insu wal jinu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya jin dan manusia itu ya bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, tidak akan mampu mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an ini walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain bekerja sama untuk mendatangkan, tidak akan mampu. Itu bedanya antara mukjizat dengan sulap, dengan dukun, permen dukun ataupun sihir ataupun apa? Udah lewat ya. Antara udah banyak yang keluar, saya ingat video jam 11 nih. Baik. Nanti sampai mukjizat ini ya. Nanti mujizatul Quran nanti kita undur pada kajian yang akan datang, kita selesaikan perbedaan antara apa? Sihir, temuan-temuan ilmiah, teknologi dengan mukjizat ya. Apa perbedaan pertama tadi apa? Tidak pernah tersalah, sedangkan yang lainnya punya cacat dan kelemahan. Kedua apa? Tidak bisa diusahakan, sedangkan temuan-temuan teknologi ini adalah ini bisa dipelajari. Yang ketiga apa? Tidak bisa dijangkau, ditantang oleh jin dan manusia. Maka bukti-bukti kenabian tidak mampu manusia melakukan, karena itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah spesialkan untuk bukti sebagai kebenaran kenabian seorang. Nah, seperti terbelahnya bulan, ya, seperti apalagi tongkat menjadi ular, tiap apalagi bertasbihnya batu di tangan Rasulullah SAW, ya, seperti apalagi menangisnya pohon korma, batang korma yang tinggal Rasulullah SAW, memperbanyakkan air yang keluar di tengah Rasulullah SAW, atau makanan, semua perkara ini tidak akan mampu jalannya Allah SWT. Bayangkan, seandainya tukang sihir bisa memperbanyak air, itu nggak bayar pom dia. Pasti dia buka apa perusahaan air minum bersih ya. Gak bisa. Kalau tukang sihir bisa memperbanyak uang atau duit, ya, ngapain dia minta mahar sama orang lainnya kan? Udah duitnya yang sudah ada sama dia digandain, udah. Ini kan minta mahar, logis aja. Ngapain lah minta mahar juga sama gua? Miliaran lagi. Ini digandain duit gua apa duit lo gitu kan? Itulah buktinya. Kalau orang itu kadang-kadang ya, bagaimana itu ya? Kadang-kadang kita yang berilmu itu memang perlu ketawa juga dia. Sudah punya duit miliaran langsung mau digandain. Akhirnya digandain dengan yang palsu. Ya itulah balasan. Baik. Kemudian anal anbiya mu'minun muslimun ya'budullah wa da'una. Nah, ini beda lagi. Kalau nabi itu misinya bukan duniawi. Misinya apa? Beribadah kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepada. Sedangkan dukun, tukang sihir segala macam itu misinya apa? Duniawi. Temuan-temuan ilmiah, teknologi itu misinya duniawi semua. Bukti kenabian juga ada yang lain, baru ingat sama saya. Yaitu semua orang selain nabi yang memiliki keistimewaan itu pasti ujungnya dunia. Tapi kalau nabi pernah enggak? Kalau Rasulullah ingin hidup semewah-mewahnya mampu enggak? Mampu. Tapi belum hidupnya. Nah, di situ kan bukti dakwahnya itu benar, bukan misi mencari, karena tidak mencari kesenangan duniawi, tapi dia motivasi kesenangan ukhrawi. Itu salah satu bentuk kebenaran dakwah mereka. Karena semua orang-orang yang mengaku-ngaku kehebatan-hebat semua pasti misinya ke dunia. Tapi para anbiya itu misinya bukan dunia semua. Misinya semua akhirat. Itu salah satu indikasi bahwa mereka itu adalah benar-benar mengajak kepada ajaran Allah, bukan mencari kesenangan duniawi. Karena susah-susah rumah beliau aja hanya 2 meter kali 2 meter cuma ya. Ya. Atau 4 meter kali 2 meter. Nah. Kemudian para nabi itu adalah orang beriman, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, mempercayai semua apa yang dibawa para nabi sebelumnya. Adapun tukang sihir dan para dukun itu atau orang yang mengaku sebagai nabi palsu, ya nabi yang palsu itu, mereka la yakunu illa musyrikin mukadzibin bima anzalallah. Mereka itu adalah orang-orang yang pembohong dan musyrik dan mendustakan apa-apa yang dibawa oleh para anbiya. Kemudian yang berikutnya, bukti beda antara sihir dan ajaran nabi atau mukjizat atau bukti kenabian itu adalah bahwa fitrah dan akal menerima apa yang dibawa oleh nabi. Adapun apa yang datang yang dibawa oleh orang tukang sihir dan pembohong-pembohong itu adalah akal-akal tidak menerima dan juga fitrah tidak menerima. Coba bayangkan, Untuk mencapai itu antum baru bertapa 40 hari. Sesuai dengan fitrah, enggak makan, enggak minum gitu. Gimana? Enggak mandi-mandi. Bertambah sama fitrah. Sederhana aja itu. Ajaran itu sebutan ajaran Rasul. Karena sangat bertanya ke fitrah. Kemudian adalah ini sudah kecepatan Nabi datang membawa hal perkara-perkara sesuai dengan akal, sehat dan fitrah, sedangkan tukang sihir dan tukang tenung atau dukun itu adalah merusak akal dan pikiran orang. Dan merusak itu. Makanya orang Indonesia ini banyaknya mau kaya seperti cerita-cerita para wali itu. Beribadah mau mendapatkan karomah seperti wali gitu. Maka mereka banyak sekali kerjanya minta ajiman-ajiman aja kan. Ini kan merusak mental masyarakat. Bukan bekerja, bukan tawakal kepada Allah. Mengandalkan itu aja. Ya, biar rezeki lancar, dibuatlah ziarah kubur. Pergi ke kuburan mencari. Itu kan enggak ini. Nah, untuk lihat ini banyak sekali perkara-perkara gimana agama yang benar itu sama sekali sangat cocok dengan kotoran dan akal, dan perkara-perkara misi syariat, syariat itu pasti tidak sesuai dengan akal sehat dan juga dengan fitrah manusia. Kemudian mukjizat para nabi bukan atas perbuatan mereka, tapi Allah yang menjadikan hal itu melalui mereka. Seperti terbelahnya apa? Bulan, ya. Kemudian tongkat menjadi ular tadi, kemudian terus Al-Qur'an memberitakan tentang berita yang gaib. Seperti umpamanya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah Adam. Ya, kisah nabi-nabi sebelumnya. Itu kan berita-berita yang gaib semua. Itu tak mungkin buku sejarah mana yang mau dibaca sebanyak itu. Kalau bukan wahyu dari Allah, oh, memang ada orang menulis sejarah dari masa Adam sampai masa Nabi Muhammad SAW. Buku apa, di mana? Itu kan bukti kebenaran beliau. Apalagi mereka kita yang baik. Ini buktinya wahyu. Itu berapa kemudian berita yang baik. Adapun fa'amar ayat ilallah wa ala ila ikhtiar makhluk, karena itu semua bukan pilihan seorang makhluk, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta mendatangkan sebuah mukjizat, kul innamal ayatu indallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jawab kata orang-orang musyrik Makkah meminta agar gunung Mekah dijadikan gunung emas dan didatangkannya sungai-sungai gitu ya. Rasulullah menjawab, kul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Itu semuanya kemampuan itu hanya di sisi Allah. Saya ini hanya sekedar pemberi peringatan. Bukan kemampuan aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 50. Adapun perkara-perkara yang dilakukan oleh tukang sihir, dukun ataupun penemuan-penemuan teknologi ini, fa in tahsul bi af'al khalq, ini adalah dilahirkan oleh perbuatan manusia. Perbedaan-perbedaan antara ayat-ayat anbiya, bukti-bukti kenabian dan juga bukti kebohongan para dukun ya sangat jelas dan banyak sekali ya. Wa man ara mazid, nah orang yang ingin lebih mengetahui kata beliau, baca kitab Syekh Sabtamiyah, kitab beliau judulnya An-Nubuwat. An-Nubuwat kitab Syekh Sabtamiyah, ini beliau merinci sekali masalah ini dalam membantah filsafat, membagi hal berhubungan dengan perkara-perkara kenabian. Itu yang dapat kita bahas berhubungan dengan ini. Kemudian kita masuk kepada sinyal. Insyaallah ingat bahwa terakhir kita akan bicara tentang mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW itu mukjizatul Quran ya. Mukjizatul Quran. Tolong diingatkan nanti. Sampai lupa pula kajian ini. Ini pertanyaan kita baca pertanyaan yang berlalu. Bismillah, pendapat yang dimaksud ada pendapat yang dimaksud tidak boleh memotong kuku dan bulu pada binatang kurbannya, bukan yang ingin berkurban atau manusianya. Syukran Ustaz. Jadi maksudnya sini hadis Rasulullah SAW dilarang memotong kuku, memotong rambut, maksudnya adalah kuku kambingnya. Memang tidak pernah orang memotong kuku kambing. Ya Allah, gimana ya? potong kaki kuku sapinya. Ini ustaz mana ya Allah? Mana ada orang potong rambut kambing juga, potong rambut sapi. Hadisnya jelas. Man arada ayyuda, orang yang ingin untuk berkorban, maka hendaklah dia jangan mengambil ya di antaranya kukunya, potong kukunya atau salah satu dari rambut tubuhnya. Masa dikatakan dilarang potong kuku kambing? Siapa yang mengalami potong kuku kambing? Baik, terkait larangan wanita berpergian tanpa ditemani mahramnya, bagaimana hukum seorang remaja perempuan kuliah di universitas yang jauh dari orang tua dan tinggal di kontrakan? Yang dia itu safar, kalau sudah sampai di tempat itu bukan safar lagi dia. Hanya ulang-ulang kita bolehkan. Jadi diantar dari mana, Makassar atau dari Jakarta sampai ke kosnya, udah orang tuanya balik, dia tinggal di situ. Kan gak safar dia, udah sampai di tempatnya dia. Ya. Itu yang saya paham, ini penjelasan para ulama. Apa penyimpangan yang paling utama yang terdapat pada Ustadz Abu Somad? Bolehkah kita mendengar ceramahnya? Ustadz Abdul Samad, dia jelas orang sufi dan mengingkari Allah itu tidak beristiwa. Dia membawakan dalam sebuah ceramah saya dengar, membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib yang nisbahnya kepada Abu Thalib pun tidak jelas. Masa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dibantah dengan perkataan seseorang sahabat, gak mungkin itu. Bahkan perkataan itu tidak benar dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, saya pernah mendengar tadi. Jelas sekali. So, sebenarnya pada asalnya Yahudi, Nasrani, Majusi, ini nama-nama agama yang datang turun dari Allah. Apa bukan? Agama yang turun dari Allah itu yang pasti itu hanya Yahudi dan Nasrani. Ya, adapun Majusi tidak, karena mereka asalnya menyembah api. Asal agama mereka menyembah api dan mengakui adanya dua Tuhan. Tapi kalau agama Yahudi dan agama Nasrani asalnya agama Tauhid, cuma telah diselewengkan oleh itu. Ustaz, Anda mau tanya, Anda seorang kuat, Anda ingin di poligami dan seorang ikhwan dengan seorang kuat, dan Anda juga sudah siap, tapi Anda belum berani izin sama ibu Anda. Anda ragu karena ibu Anda belum kenal sunnah. Mohon nasihatnya. Hal seperti ini ya mesti juga dimusnahkan orang tua. Karena bagaimanapun ya perlu diberitahu orang tua kita. Apalagi nanti akan dijelek-jelekin dakwah ini dengan kasus seperti ini sudah banyak membuat citra buruk terhadap dakwah ini. Begitu. Maka kalau memang seorang ikhwan ini gentleman, dia datangi orang tua. Apa ini? Ya. Datangi, jelaskan ya. Dan secara terang nggak perlu ada sembunyi-sembunyi, karena hal ini akan terlibat di akhir hari juga akan membawakan efek yang buruk. Gitu. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah bersembunyi-sembunyi, itu bukan madhab yang jelas. Karena nanti bila anti dicerai oleh sang ikhwan ini, siapa yang setelah itu, ke siapa anti mengadu, kepada siapa anti baru bisa bercerai setelah itu? Karena belum tentu ikhwan ini juga akan tidak bermasalah dengan anti setelah menikah. Jadi jangan hanya dilihat di depan saja, pikirkan akibat di belakang. Seandainya anti tidak nanti bermasalah dengan istri ikhwan ini, kemudian dia menceraikan anti, sudah gimana? Tanggung jawabnya gimana entah? Kalau ada izin orang tua dan bagaimana-gimana, ya ada tempat untuk bermusyawarah dan berbagi. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah dilarang masuk masjid wanita yang sedang haid? Amalan apakah yang dijah masuk wanita yang sedang haid? Wanita sedang haid, ini maksudilah para ulama, bolehkah wanita duduk dalam masjid yang haid? Tapi kalau lewat itu jelas ada dalilnya. Lewat dalilnya. Maka sebagian ulama menjadikan bolehnya lewat di wanita yang sedang haid itu seperti perbuatan Aisyah di surah Al-Salam, ya, sebagai dalil bolehnya apa? Duduk di masjid asalkan bisa terjamin tidak mengotori haji. Tapi ini adalah masalah khilaf para ulama yang sudah lama, bukan hari ini. Nah, kalau majelis istidlalnya di situ adalah kalau seandainya wanita tidak boleh masjid, tentu tidak boleh lewat pun enggak boleh gitu. Kalau alasannya akan kotor, bisa saja saat lewat itu dia netes kan gitu. Nah, kalau aman, maka illah di situ berarti kan aman gitu. Sebagai ulama berdalil demikian. Tapi ada ulama yang secara mutlak mengatakan tidak boleh wanita apa? Haid masuk ke dalam masjid. Walaupun dapat menjamin, itu ada pendapat, menjamin tidak mengotori masjid. Alasannya apa? Mereka mengabuk dengan masalah disunahkannya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan agar bisa dihadiri oleh orang-orang yang gitu. Ada pun pendapat yang rajin, wallahu alam, ya saya tidak merujikan karena saya masih banyak ragu dalam masalah ini. Gitu. Karena dalilnya ya yang melarang itu jelas, ya. Kemudian yang boleh pun ada dalilnya. Tapi saya sudah jelaskan tadi. Ya. Maka ana ya, kalau ana sudah pendapat ulama-ulama yang terpercaya jadi ambil. Dan untuk lebih hati-hati kalau menurut ana enggak usah. Kenapa lebih selamat? Sebenarnya saya lebih kadang-kadang lebih contoh ngambil usul fikihnya Imam Syafi'i itu apa? Larangan lebih dahulu daripada perintah. Gitu. Lebih berhati-hati. Karena kalau untuk menuntut ilmu bisa aja baca buku di rumah atau sekarang sudah ada TV dan macam-macam ya alasan itu. Ataupun di luar masjid jika ada tempat-tempat yang memang disediakan oleh panitia kajian ya terdengar besar suara atau mungkin panitia kajian juga bisa memberikan solusi hal ini. Wallahu a'lam. Karena saya lebih condong sebetulnya lebih hati-hatian saja. Lebih aman gitu aja. Kalau kita sedang berjualan, sebagian tempat duduk kita terkena sinar matahari dan sebagian teduh. Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh. Ini larang Rasulullah SAW menurut hadis yang sejalankan tadi mohon penjelasan. Tidak boleh. Duduk di antara dua cahaya itu tidak boleh. Itu sebetulnya ya ajaran agama ini yang sempurna. Itu adalah masalah kesehatan. Karena tekanan darah antum di dalam tubuh antum akan berbeda. Maka kadang-kadang sakit sebelah badan atau apa semacam itu memang dari situ. Wallah, subhanallah ini agama ini luar biasa. Bukan hanya bicara masalah ubudiyah semata kepada Allah, tapi juga memikirkan, juga bicarakan masalah kesehatan pengikut umatnya. Hikmahnya tak boleh. Ima duduk di tempat yang galak secara sempurna atau di tempat yang panas sekalian. Dikarenakan nasib dan takdir manusia telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Mohon penjelasannya bagaimana untuk meyakinkan diri bahwa kita masuk ke dalam takdir husnul khotimah. Pertama kita husnuzon kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, takdir itu gak ada yang tahu. Kita ini jadi ahli agama, sudah gak ada yang tahu. Itu ada rahasia Allah. Tapi kita yang harus kita lakukan adalah perintah Allah. Yaitu karena irada Allah ada dua. Yaitu irada kauniyah dan irada syar'i. Maka kita yang perlu kita ikut apa? Perintah Allah yang dalam agama, dalam syariat. Ini ada ilmunya pada kita. Karena dapat kita pelajari, dapat kita ketahui. Ini ya. Salat, puasa, ya tidak mikirkan. Ya, apa itu takdir? Kita memikirkan bahwa takdir kita buat Allah adalah takdir yang baik. Itu husnuzan kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk apa? Berikhtiar. Dan itu takdir itu bukan berarti alasan untuk kita tidak berikhtiar. Kalau kita beralasan dengan takdir yang tulisan itu bukan takdir untuk alasan untuk meninggalkan ikhtiar itu. Kalau ada orang mengatakan sudah saya berserah, saya takdir yang ada di langit, ya sudah, berarti dia kalau dia nggak sholat, dia berjalan itu, ya takdirnya masuk neraka. Jangan bilang saya nggak sholat, ingin takdir masuk surga, ya nggak tepat, ya kan? Kan gitu sebenarnya di dunia. Kalau memang takdirnya dia mau menyelesaikan takdir jadi kaya, cuma nggak perlu bekerja, ya sudah duduk aja, tunggu aja kapan datang kaya mau datang sendiri. Karena Allah itu menciptakan asbab. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Fafimal amal? Di mana kita beramal ya Rasulullah? Kalau sudah memang sudah ditakdirkan Allah, apa kata Rasulullah? I'malu, beramal bukan berdi, bukan bergantung kepada takdir. I'malu faqulun muyassar lima qulil qala. Amal, beramal, Allah akan berikan mudahan pada orang itu untuk apa yang dia ditakdirkan. Jadi jangan meninggalkan amal. Karena itu rahasia Allah, enggak ada satupun yang tahu. Dan tidak bisa dijadikan hujah, karena hujah itu kalau Anda tahu. Anda sekarang meninggalkan sholat, ngapain enggak sholat? Saya sudah pasti enggak masuk neraka. Memang begitu. Gimana tahunya? Saya melihat takdir saya. Enggak ada. Maka Rasul kita mengatakan, "I'mal." Maka kita beramal. Bahwa Allah ketika orang beramal, "Wallazina jahadu fina lahum sebulan." Orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan untuk ikut petunjuk itu. Itu beramal. Ya, jangan menyerah kepada takdir. Menyerah kepada takdir itu kapan? Setelah terjadi, kita berusaha, ya, udah berusaha ngelamar akhwat sampai 5 orang masih belum dapat jodoh, ya sabar, itu takdir. Udah berusaha. Ini enggak, kenapa enggak nikah-nikah? Enggak ada yang mau, Ustaz. Mana pernah? Gak pernah lamar aja, kenapa gak lamar? Takut ditolak, ya takut ditolak ya gak bakal dapat jodoh selama. Ya kan? Nah begitu, kita harus usaha. Yang menentukan Allah. Jangan hanya, makanya Rasulullah mengajarkan kita bertawakal itu bagaimana. Nah Rasulullah gambarkan dengan seekor, dengan burung. Jadi kalau kalian bertawakal, pandai benar bertawakal, sungguh Allah akan beri rezeki kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Di mana burung pagi hari bergerak dari sarangnya kemana-mana cari rezeki, dia nggak tahu di mana ada belalang, mana ular, nggak tahu itu. Cuma jangan pergi aja nih, nggak sana, nggak sini, nggak situ, ya kan? Nah, nyantol dapat ular, dapat belalang dia. Kita bekerja berusaha. Kalau anda bertawakal, Allah akan tawakal kita semua. Kalau kalian berani bertawakal begitu, bekerja bukan duduk, beramal. Nah, itu maksudnya. Jadi meyakinkan diri kita adalah bahwa kita harus berhusnuzon kepada Allah, kemudian beramal. Ini perintah Rasulullah SAW. Ya malu, beramal dan mohon istiqomah kepada Allah agar husnul khotimah. Baik. Ini berapa zuhur? 48. Mohon pencerahannya, apakah kita suci seperti sebelum datangnya Islam? Agama Hindu perlu diimani? Enggak. Itu bukan. Ya. Itu bukan kitab suci yang perlu diimani. Kitab-kitab yang bukan kitab ahli kitab, bukan Taurat dan Injil, itu tidak. Ya. Karena isinya jelas-jelas tidak ada sedikit pun mengajak kepada tauhid. Isinya semua syirik. Walaupun sebagian yang dikutip-kutip oleh Zakirnaik itu ya. Zakirnaik itu, tetapi secara zahir itu ajaran bukan ajaran agama yang datang dari Allah SWT. Makanya para ulama-ulama yang menulis masalah perbandingan agama atau ya perbandingan agama menyebutkan bahwa agama Samawi asalnya ini asal itu di mereka maksudnya begitu Nasrani, dan apalah masalah itu tidak, karena mereka tidak pernah terdapat istilahnya mengajak kepada ibadah kepada Allah secara murni. Wallahu a'lam. Dalam ajaran agama lain ada nilai-nilai kebaikan yang berlaku secara universal. Bagaimana sikap kita? Termasuk agama teologi yang ada. Memang ada kesamaan antara agama Yahudi dan agama Nasrani, agama Islam itu di beberapa titik ada. Seperti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Kita sudah katakan bahwa asal ajaran Nabi itu sama. Usul ibadat, usul i'tiqad itu sama. Tetapi sebagian isi Taurat itu sudah dirubah. Gitu. Maka kalau sama disuruh sholat, asal agama lain juga sudah ada sholat juga. Tapi itu agama mereka sudah tidak dibenarkan Allah lagi. Sudah dihapus keberlakuannya, masih berlaku tidak lagi. Sudah expire, hanya berlaku adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia beribadah saja kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, hari ini mengamalkan Injil yang asli, itu tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam yang diterima Allah hanyalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Demikian dapat kita jawab berapa pertanyaan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian pada bulan akan datang. Demikian dulu dapat kita jawab berapa pertanyaan. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran antum, perhatian antum. Ya. Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menjaga kita dari segala fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.